Alhamdulillah. Teman-teman seminggu sekalian yang saya muliakan, bulan Ramadan penuh berkah, penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh curahan bimbingan, curahan karunia dari Allah SWT untuk sepanjang malam dan sepanjang siangnya. Perlu diketahui beberapa hal. Satu, Ramadan itu antara waktu malam sama waktu siangnya muliaan malamnya. Antara waktu malam sama waktu siangnya muliaan malamnya. Jadi yang siang puasa, gitu ya. Puasa aja lah. Pokoknya puasa. Sebisa mungkin sih ya, cuman nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sebisa mungkin sih ada ibadah-ibadah yang dikerjakan di sepanjang puasanya. Tapi dia memang diperuntukkan siangnya itu untuk puasanya, gitu. Artinya gini nih, kalau para ulama-ulama kita itu kan kayak kita-kita ini kan masih ada tidurnya juga, masih ada tidurnya. Kita kan masih tidurnya masih panjang ya, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Ada yang lebih? Enggak, 8 jam lah paling banyak ya. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, para ulama tuh kalau bulan Ramadan memilih untuk tidurnya mendingan siang. Maksudnya mendingan hari pas siangnya. Kenapa? Karena mulia malamnya. Karena malamnya tuh mulia gitu. Jadi mereka kalau bulan Ramadan tuh pada suka begadang. Ini kan suka salah-salah di inian kita juga ya. Maksudnya kan kalau anak-anak kan pada begadang, cepetan tidur, nanti susah dibangunin terawihnya gitu. Ya memang tuh liatin dulu sih begadangnya buat apaan. Kalau begadangnya nonton TV sih ya mendingan tidur. Tapi kalau misalnya begadangnya untuk yang baca Quran, untuk ibadah, untuk sholat, untuk hal-hal yang lainnya, itu maka memang Ramadan ini adalah bulannya. Bulan kita menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan. Kemudian Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Ramadan itu bulan pertamanya isinya rahmat. Dan ini sudah lewat, gitu ya. Sekarang kita berada di bulan pertengahan, yaitu dari 10 tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Itu di dalamnya terdapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting buat kita yang punya banyak dosa. Buat kita yang pada punya banyak dosa, ini diampunin penting banget, teman-teman saya sekalian. Jadi yang merasa nggak terlalu banyak dosanya sih kayaknya nggak terlalu excited ya 10 hari yang tengahan ini. Tapi kalau buat yang dosanya berasa banyak, ya Allah, ini dia nih waktunya gitu. Sebab kalau nggak sekarang nggak tahu kapan lagi. Teman-teman serius sekalian, kalau nggak sekarang nggak tahu kapan lagi. Jadi selama bulan Ramadan ini yang pelit sama waktunya, pakai dia buat sebisa mungkin dapat jatah ampunannya Allah paling banyak. Peliplah terhadap waktumu selama bulan Ramadan ini agar jatah dari ampunannya dapatnya paling banyak. Karena emang dosanya kan juga banyak. Teman-teman saya sekalian, udah gak usah mikirin ntar ke depan-depannya saya mau dosa lagi apa enggak gitu ya. Ntar gimana kalau saya terjebak lagi kepada perbuatan dosa dan sebagainya, udah gak usah mikirin. Pokoknya kerjain aja yang bisa dikerjain di bulan ini. Ibadahnya aja udah yang dikerjain. Sholatnya, tahajudnya, terawihnya, gitu ya, Qurannya, zikirnya, sedekahnya, semua yang bisa kita kerjain, kerjain. Sambil minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Kau perintahkan kami untuk meninggalkan dosa, dan ternyata kami lagi-lagi mengerjakannya, ya Allah. Karenanya kami mohon kepada-Mu, ya Allah, di bulan yang katanya penuh ampunan ini, kami mohon ampunan-Mu untuk menguburkan seluruh dosa-dosa kami. Ini yang dapat kami perbuat, ini yang dapat kami lakukan untuk bisa membebaskan diri dari perbuatan dosa, maka karuniakanlah kepada kami ampunan-Mu yang Kau janjikan itu. Gitu. Udah, minta ampunan aja sepanjang 10 hari yang tengahan ini. Sehingga sekalian, kemudian 10 hari yang belakangnya, wah, itu saatnya buat menerima sertifikat. Saatnya buat menerima tiket. Saatnya buat dapat hadiah bonusnya, door prize-nya. Apaan itu? Berupa itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ada yang baru masuk tanggal 21 udah dapat. Nih, tiket bebas neraka. Hari keduanya kemudian karena dia berbuat juga, wah subhanallah, dia dapatnya nih buat ibu kamu, tiket bebas neraka nih. Besokannya lagi nih buat bapak kamu, nih buat anak kamu, buat suami, buat semua orang-orang yang dicintai, dia dapat tuh tiket-tiket bebas dari api neraka karena dia berbuatnya maksimal pada saat tersebut. Subhanallah. Ada juga yang hari pertamanya gak dapat, hari keduanya dapat. Ada juga yang hari kedua, ketiga, keempat, kelima gak dapat-dapat, tapi karena dia masih juga terus-terusan berbuat baik gitu ya. Terus kemudian tambah ke belakangnya, tambah. Ini yang sedih ini sebenarnya gini, semua yang berbuat baik pasti dapat. Semua yang berbuat pasti dapat, gitu ya. Masalahnya enggak semuanya dapat. Suka sedih gitu ya melihat ada banyak orang-orang yang bulan Ramadan ini jadi kayak bulan seremonial. Kayak bulan yang isinya tuh buka puasa di mall ini, habis itu buka puasa lagi di mall sana gitu. Padahal teman-teman serius sekalian, ayo sedikit lebih cerdas lah ya. Kita tuh kalau buka puasanya itu di tempat-tempat seperti itu, satu nggak bisa jaga pandangan, benar nggak? Benar. Dua yang susah benar. Kalau saya sih, kalau buat saya gitu ya, makanya kalau bulan Ramadan gini jangan pernah undang saya acara buka puasa. Saya akan tolak dari sejak sekarang. Karena tuh kalau udah buka puasa di tempat-tempat umum seperti itu, sholat maghribnya repot. Saya gak ingat tahun berapa saya yang ada acara buka puasa di luar barengan sama keluarga gitu ya. Ya Allah, saya seseling benar-benar tuh. Itu juga sebenarnya enggak yang sengajaan gitu. Habis jalan, kemudian wah, ini udah jam sekian, kayaknya kalau pulang enggak keburu, udah deh buka di sini aja gitu kan. Yang akhirnya benar-benar dari mulai wudunya, ngantrinya enggak jelas, kemudian tempat sholatnya juga jadi yang desek-desekan, saling bergiliran, kemudian makannya juga gitu ya. Aduh, udah deh. Saya sih kalau saya sangat-sangat berharap teman-teman lebih cerdas untuk menyikapi masalah ini. Pikirkan untuk segala sesuatu itu antara positif dan negatifnya. Dan kalau saya bilang acara buka puasa di tempat-tempat seperti mall dan lain sebagainya, itu menurut saya banyak negatifnya daripada positifnya. Gitu ya. Ya di rumah aja. Buka puasa paling enak di rumah. Kan gitu ya. Berbukalah dengan yang mencintaimu. Seperti yang manis belum tentu cinta padamu. Teman-teman saya ikut sekalian dan saya muliakan. Jadi buka puasa itu ya, maksud saya gini, sama bulan Ramadan tuh waktunya mesti yang pelit bener-bener gitu kan. Kalau misalnya enggak tuh takutnya kelewatan semua yang dijanjikan, terutamanya pada 10 hari yang terakhir di mana dijanjikan door prize yang berupa tiket bebas dari api neraka. Teman-teman sekalian, tiket bebas dari api neraka kapan lagi mau dapetnya kalau enggak Ramadan kayak begini gitu. Dan kalau Ramadan juga enggak membuatmu mendapatkan itu, kapan lagi kira-kiranya? Makanya mesti yang sayang-sayang. Pokoknya udah hari-hari gitu kan. Wah, mudah-mudahan kalau enggak kemarin-kemarin, hari ini nih dapat, gituin. Kalau misalnya kemudian besoknya lagi, kayaknya ada yang belum sempurna tuh kemarin, barangkali takutnya belum dapat, jadi hari ini lagi terus seperti itu sampai habisnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua dari kita berhak untuk mendapatkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, kita ya, seramadan-ramadannya kita, seramadan-ramadannya kita, segede-gedenya ibadah yang kita bisa dapetin di bulan Ramadan, tuh kalau kita ngelihat ibadahnya para kasih-kasih nyawa, asli nggak ada seberapanya. Gak ada seberapanya. Belum lagi kalau dilihat gak khusyuknya, belum lagi kalau dilihat ngantuknya, belum lagi kalau dilihat gak semangatnya, belum lagi kalau dilihat penuh dengan kekurangan-kekurangan di sana sini gitu ya. Asli belum ada apa-apanya teman-teman saudara sekalian dibandingkan dengan ibadah yang memang pantas buat dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh ketemu orang-orang yang kalau bulan Ramadan tuh sering ngeliatnya kayak malaikat gitu. Bener iya, ketemu saya. Orang-orang yang kalau datang bulan Ramadan tuh saya sampai ngeliatnya, ya ampun, kapan ya gitu. Saya punya ibadah kayak begitu, kapan ya gitu. baba-baba hias yang saya ceritakan di buku itu. Ya Allah, nggak tahu tuh orang kapan makannya, kapan tidurnya gitu. Ngelihatnya tuh lagi antara Quran, antara zikir, antara muhasabah sama diri sendiri, antara ya Allah. Saya setiap ngelihat beliau tuh ngelihat sebagai orang yang terus-terusan menghijrahkan hatinya. Hijrah hatinya tuh nggak pernah selesai gitu ya. Menuju jalan menuju Allahnya tuh kayak ibarat orang jalan tuh nggak ada ngasoknya, nggak ada berhentinya gitu. Gak ada berhentinya, sama waktunya pelit, sama hidupnya pelit, sama hidupnya pelit, sama dunia, gak ada dunia di hatinya, subhanallah. Subhanallah, luar biasa Allah SWT punya hamba-hamba di atas muka bumi ini. Dulu saya, Habib Umar bin Hafid, juga kayak begitu, waktu datang bulan Ramadan, kayak malaikat saya ngeliatnya. Ngajar, habis itu ngimamin sholat maghrib, ngimamin sholat tasbih, kemudian buka, makan. Habis itu kemudian ngimamin sholat isya, sholat terawih. 2 juz Al-Quran setiap malamnya. 2 juz Al-Quran setiap malam. Dan dari juz Al-Qurannya itu bacanya bukan yang buru-buru gitu. Enggak, nikmat bacaan Qurannya. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Kita tuh sholat dengan ada rasanya gitu ya. Dengan haru, dengan tangis, dengan gitu kayaknya gak sabar gitu. Pas lagi ayat-ayat cerita tentang rahmatnya Allah, tentang surganya Allah, kayaknya lagi sekarang juga gak apa-apa nih kayaknya gitu. Perasaannya seperti itu, subhanallah. Habis saya itu kemudian doa-doa gitu ya. Kemudian beliau itu kadang-kadang masih kejar masjid yang lain untuk bisa mengikuti sholat berjamaah di sana juga. Beliaunya itu. Habis itu kemudian beliau ada majelis lagi, nemuin tamu kalau bulan Ramadan jam 2 malam. Jadi kalau mau nemuin beliau jam di bulan Ramadan, ada tamu dari luar negeri dari mana gitu ya, yang mesti ditemuin itu jam 2 malam tempatnya. Sampai kemudian sahur bersama jadinya. Gitu kan, jam 3 gitu. Jadi enggak ada malamnya. Kalau bulan Ramadan tuh enggak ada ceritanya waktu beliau tidurnya gitu. Sampai kemudian jam-jam tigaan itu mulai ngerjain 8 rokaat sholat sisa, 8 rokaat witir, 8 rokaat witir, tiganya itu udah beliau kerjain, 8-nya itu udah dengan satu juz Al-Quran. Habis itu baru sahur, zikir-zikir, ini itu segala macam. Habis sholat subuh ada zikirannya itu ya, Wirdul Latif, Yasin, ini itu segala macam. Habis itu majelis, beliau ngajar lagi 1 jam sekitar pelajaran tafsir. Baru habis itu bubar. Itu ya yang hadir tuh anak-anak santri itu. Matanya udah, beliaunya terang benderang matanya, karena melihat rahmatnya Allah, karena melihat karunianya Allah, karena tertarik sama semua yang dibagikan oleh Allah SWT. Bener-bener kayak malaikat-malaikatnya Allah. Subhanallah. Padahal kalau ditanya tentang dosa, orang-orang kayak mereka itu dosanya apaan coba? Teman-teman saya sekalian nih, kalau bicara tentang beribadah yang benar agar dosa-dosa mau terampuni Allah, kayaknya yang paling pantas tuh kita. Iya kan ya? Ya makanya udah nih, mau kita benerin lagi nih sisa-sisa Ramadan ini nih, kita mau pelit-pelit sama waktunya. Enggak deh, kalau enggak penting-penting amat enggak usah deh. Gitu ya. Kalau enggak kemudian darurat-darurat banget enggak usah, mendingan. Teman-teman juga sekalian, makanya dari sejak sebelum Ramadan tuh sudah pesan-pesan sama teman-teman gitu kan di majelis-majelis. Nah, kalau mau ada yang dikerjain, mendingan kerjain sekarang-sekarang aja deh, biar enggak ngerusakin Ramadan. Biar enggak sayang karena enggak dapat sesuatu di bulan Ramadan ini. Biar jatah kita bisa dapat banyak insyaallah. Yang tetap harus bekerja silakan bekerja, cuman maksudnya sebisa mungkin tuh dipepet waktunya gitu ya. Jangan sampai juga kemudian cuman habis sama kerjaan doang. Jangan sampai jatah kita dari bulan Ramadan adalah keuntungan duniawi belaka. Sayang banget kan kalau kayak begitu. Kita mau datang ke negeri akhirat bawa Ramadan yang mana? Kalau semua Ramadan mau habis dengan hanya mengejar keuntungan duniawi belaka. Teman-teman saudara sekalian, kemudian di akhir-akhir Ramadan ini nih, maksudnya di ini nih ya, di depan-depan ini ada beberapa banyak waktu-waktu yang lebih dimuliakan daripada yang lain-lainnya. Yang pertama, beberapa hari lagi menjelang kepada kita malam Nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan. Sebenarnya malam 17 Ramadan disebut sebagai malam Nuzulul Quran juga rada-rada pulang pasti sebenarnya kalau saya bilangin. Kenapa gitu? Sebab yang namanya Nuzulul Quran itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an, kami nuzulkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Gitu kan? Nah, terus kalau malam 17 Ramadan berarti sebenarnya enggak penting dong. Penting sih. Kenapa pentingnya? Teman-teman saya sekalian, malam 17 Ramadan adalah malam Badar. Malam perang Badar. Malam perang Badar itu terjadinya pada 17 Ramadan. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa itu malam jadi malam yang penting? Nih ceritanya. Nabi Muhammad alaihissalam tahun kedua dari hijrah itu ya, awal tahun diwajibkannya Ramadan. Awal tahun mulai adanya bulan Ramadan. Sebelum-belumnya tuh belum ada bulan Ramadan yang diwajibkan puasa, yang disunahkan terawih, ini apa segala macam itu enggak ada. Teman-teman saya ikut sekalian, itu adalah Ramadan pertama dalam kehidupan Nabi Muhammad alaihissalam tahun kedua. Dan tahun itu pula lah Nabi Muhammad berangkat untuk perang Badar. Sebelumnya udah ada berangkat tapi gagal kemudian perangnya, gitu ya. Kemudian pada bulan Ramadan tersebut Nabi Muhammad alaihissalam sahabat-sahabat tuh hari pertama, kedua, ketiga, keempat mereka puasa. Dan itu Ramadannya jatuhnya lagi musim panas. Kebayang gak sih? Musim panas, Ramadan pula, dan pergi perang. Saya pernah beberapa tahun yang lalu Ramadanan pas lagi musim panas, pas umroh. Itu kalau jam 2 siang tempat tawafnya sepi. Tempat tawaf itu kosong. Yang biasanya penuhnya kayak begitu gitu ya, itu kosong bener-bener. Karena memang gak semua orang kuat buat ngerjainnya, buat tawaf sambilan puasa begitu ya, sambilan panasnya kayak begitu hampir mencapai 50 derajat Celcius. Asli itu luar biasa rasanya, memang nikmatnya luar biasa. Habis selesai itu kayaknya mulain rada-rada kayak mau pingsan nih, gitu. Ya Allah luar biasa rasanya. Kebayang perang kayak kebayang panas kayak begitu lagi puasa dan perang. Itu terjadi zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Kebayang, yang saya kebayang adalah rasa takutnya. Karena pada waktu malam 17 Ramadan tahun tersebut, itu tuh ya, para sahabat itu kan sudah ada di Badar nih. Musuh juga sudah ada di Badar. Mereka tahu malam tersebut bahwa ternyata jumlah pasukan musuh ada 1000 orang, sementara mereka hanya membawa 313 orang. Di umat Islam itu cuma 313 orang, pasukan musuhnya 1000 orang. Dan 1000 orangnya tersebut gitu ya, kalau misalnya 313 orang ini adalah orang-orang ahli perang, kemudian mereka juga punya persenjataan yang banyak, rada mendingan kali. Ini kebalik. 1000 orangnya mereka udahlah 3 kalinya lipat gitu ya. 1000 orangnya mereka tersebut itu, kemudian mereka adalah orang-orang yang pinter-pinter perang, ahli-ahli perang, dan mereka itu juga adalah orang-orang dengan membawa persenjataan perang yang lebih lengkap. Jadi ini kalau ukuran hitungan matematika, udah kalah dari awal. Kalah jumlah, kalah strategi, kalah politik perang, dan kalah persenjataan. Udah deh gitu. Kayaknya mungkin kalau orang-orangnya kayak orang-orang kita nih, kayaknya nyerah aja deh. Perjanjian damai deh gitu, bagaimana gitu kan. Saudariku sekalian, dan yang lebih beratnya lagi buat Nabi Muhammad adalah bahwa 313 orang tersebut adalah jumlah semua laki-laki dewasa, hampir jumlah semua laki-laki dewasa yang dibawa sama Nabi Muhammad sebagai umat Islam. Jadi kalau misalnya kalah kemudian 313 orang itu mati, udah enggak ada orang Islamnya. Mau siapa? Abu Bakar ada di situ. Sayyidina Umar ada di situ, Sayyidina Utsman ada di situ, Sayyidina Ali ada di situ gitu ya. Ahli-ahli perang, semua laki-laki dewasa itu ikut semuanya di situ. Jadi ini kalau habis nih, udah kelar tuh orang Islamnya udah enggak ada. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pada malam itulah ini ceritanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar cerita. Katanya Sayyidina Abu Bakar, saya ngelihat tenda-tendanya pasukan Islam. Saya ngelihat, saya selusurin. Malam tersebut saya jalan-jalan. ada di antara mereka yang lebih siap-siap dengan istirahat biar besok perangnya nggak ngantuk, kuat gitu ya. Ada yang lagi istirahat. Ada juga saya liatin yang lagi najemin pedang. Jadi lagi sholat, saya gitu kan, lagi najemin pedang. Saya lihat juga ada di antara mereka yang lagi sholat. Belum mulai traweh deh, belum mulai, belum ada syariat traweh zaman tersebut. Kemudian dia bilang, saya lihat juga ada yang lagi bersihin kuda. Wow, biar kudanya seger besok gitu ya, perangnya udah bersihin kuda. Ada juga di antara mereka yang lagi baca Quran. Buruk, perang loh padahal bulan Ramadan gitu ya, perang, mereka tuh keburu buat baca Quran. Nah ini teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, membuatmu gak keburu buat baca Quran di bulan Ramadan ini ngapain? Lagi perang. Ya Allah, sibuknya sama nyari resep masakan gitu ya. Ampun, ampun. Subhanallah. Ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sujud, lagi sholat gitu ya. Sayyidina Abu Bakar lihat-lihatin tenda-tendanya orang-orang. Sampai kemudian dia bilang, saya pun kemudian masuk ke tenda di mana saya memang bersama dengan Nabi Muhammad berada di sana. Jadi satu tenda ceritanya, Nabi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman saya ikut sekalian, jadi Sayyidina Abu Bakar begitu masuk ke tenda yang di situ ada Nabi Muhammadnya, Sayyidina Abu Bakar cerita, saya melihat Nabi Muhammad sedang mengerjakan yang tidak dikerjakan dengan orang-orang yang lainnya. Ngapain? Teman-teman saya ikut sekalian, Nabi Muhammad lagi nangis. Ya Allah. Nabi Muhammad lagi nangis. Nabi Muhammad itu lagi berdoa, nangis, sampai dadanya tuh naik turun, sampai suaranya itu yantahib. Yantahib itu kayak setengah, apa sih, orang udah nangis lama tuh, yang kayak sesek gitu ya, sesenggukannya tuh yang kayak, kayak gitu loh, sedih banget gitu, nangisnya tuh yang sedih luar biasa. Sayyidina Abu Bakar tuh dia bilang, saya dari ngelihat keadaan nangisnya Nabi yang kayak begitu tuh, saya sampai gak tega ngelihatnya. Dan saya juga bayangin, ya Allah, Allah gak bakalan tega nih ngelihat Nabinya kayak begitu. Dia bilang, saya lama liatin Nabi Muhammad alaihissalam dalam keadaan seperti itu, sampai kemudian saya pun duduk di samping Rasulullah alaihissalam. Saya kemudian berkata padanya, haunan alaika ya Rasulullah, haunan alaika ya Rasulullah. Tenang Rasul, tenang, tenang. Maksudnya apa? Jangan, enggak apa segitu juga kali gitu ya. Tenang, tenangkan dirimu ya Rasulullah, tenangkan dirimu ya Rasulullah. Terus Rasulullah menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan bilang, wahai Abu Bakar, jika kemudian besok kita perang ini kita kalah, aku dan kau meninggal dunia, gak jadi soal buat kita. Tapi wahai Abu Bakar, siapa yang akan menyembah Allah di atas muka bumi ini? Maksudnya orang Islamnya habis. Siapa yang menyembah Allah di atas muka bumi ini wahai Abu Bakar? Kita ini lagi baru merintis Islam gitu ya, baru mau nyampein Islam, baru mau mulai meluaskan sayap Islam. Nah kalau kita mati besok, kita perang besok, buat kita sih selamat, alhamdulillah surga Allah udah enak gitu kan. Tapi saya gak mau egois wahai Abu Bakar, dengan maksudnya kalau kita habis nih, bagaimana Allah akan disembah di atas muka bumi ini wahai Abu Bakar. Dan Abu Bakar jadi mikir juga, iya juga sih ya gitu ya. Terus, tapi abis itu gak lama kemudian Nabi Muhammad senyum gitu. Kenapa ya Rasulullah? Ternyata diturunin ayat Al-Quran, dijanjikan bahwa besok tuh akan diturunkan malaikat sebagai bala bantuan. Enak banget Rasulullah. Terus kan? Diturunkan bala bantuan berupa malaikatnya Allah. Pertama tuh Allah SWT kasih tahu bahwa diturunkan malaikatnya berupa 3.000 malaikat. 3.000 malaikat. Nabi girang, Nabi senang banget. Allah SWT, Allah tuh kalau mau ngasih itu emang gak tanggung-tanggung. 3.000 ngalahin 1.000 malaikat pula, kan udah menang tuh insya Allah ya gak? Gitu ya, insya Allah kan menang tuh. Berarti satu orangnya kan, satu orang Islam berarti dibantuin sama 10 malaikat kan gitu. Segitunya. Karena sayangnya sama Nabi Muhammad alaihissalam, karena cintanya, karena enggak tega sama tangisannya yang tadi, sama doa-doanya yang tadi itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian gantiin lagi. Enggak jadi 3000 deh Nabi Muhammad, enggak jadi 3000 wahai Muhammad, aku turunkan untukmu 5000 malaikat. 5000 malaikat. Baru tuh Nabi Muhammadnya jadi tenang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, malam 17 Ramadan itu adalah malam terijabahnya doa buat umat Nabi Muhammad. Karena dulu nabinya pernah berdoa dan dijabah Allah Subhanahu wa taala enggak tanggung-tanggung. Maka yang pada punya hajat gitu ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala malam 17 Ramadan, doa diijabah. Allah mau dengar. Dulu nabi kalian minta kepadaku dan aku ijabah pada malam hari ini. Kata Allah seolah-olah seperti itu. Maka aku mau mendengar kalian meminta kepadaku, apa yang kalian minta aku akan berikan juga dengan kemuliaan malam ini. Malam 17 Ramadan. Siap-siapin segenap hajat, terutamanya yang kalau kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semangat juang. Yang kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mirip-mirip sini sama Badar nih ya, kemenangan. Kemenangan ngadepin musuh. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan musuh kita tuh bukan dari luar diri kita kok. Musuh kita tuh dari dalam diri kita sendiri, bisikan hawa nafsu sama setan. Enggak lain enggak bukan. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau buat kita nih bukan ya Allah menangin saya ngadepin orang-orang Israel. Iya, ngadepin orang-orang Yahudi. Ya Allah menangin kita ngadepin orang-orang Nasrani. Enggak, bukan itu perang kita yang sebenarnya. Perang kita yang sebenarnya tuh ngadepin bisikan-bisikan buruk dari diri kita. Ya Allah, biar kita bisa ngadepin kemarahan kita sendiri, biar kita bisa ngadepin syahwat kita sendiri, biar kita bisa ngadepin hawa nafsu kita sendiri. Biar bisa menang ngadepin itu semuanya. Itu tuh yang sebenarnya menjadi kemenangan kita gitu. Yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fansurna al-qaumil kafirin, fansurna al-qaumil kafirin. Yang kafir ini adalah hawa nafsu kita sendiri, yang kafir adalah setan-setan yang mengajak kepada keburukan diri kita ini. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, bicara tentang kemenangan ya. Saya kalau bulan Ramadan gini banyak ingat sama satu sosok orang yang menurut saya tuh menang banget gitu ya. Jadi hambanya Allah tuh menang banget. Saya enggak kenal sebenarnya sama beliau karena begitu saya belajar di Hadramaut dulu itu beliau sudah wafat. Tapi beliau adalah ayah dari guru-guru saya, ayah dari Mbah Nur, ayah dari Mbah Maryam, dan beliau juga adalah guru dari guru saya. Gurunya Habib Umar bin Hafim. Namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad alaihi ridwanullah. Beliau itu adalah orang yang anaknya cerita, dibilang semua yang pernah saya dengar dari hadisnya Nabi Muhammad semuanya ada dalam diri ayah saya. Kebayang gak sih? Ada anak cerita tentang bapaknya, semua yang diceritakan tentang sunnahnya Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang perilaku Nabi, semuanya saya dapati dalam diri ayah saya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebayangnya tuh gini, ada gak kira-kira ya anak kita yang bisa bilang kayak begitu tentang kita? Semua yang saya dengar tentang kemuliaan seorang perempuan sampaikan kepada Nabi Muhammad, akhlak-akhlak seorang muslim gitu ya, akhlak-akhlaknya orang yang beriman, semuanya ada dalam diri mama saya. Ini kira-kira ada kan yang pas untuk menjadi ini? Ya Allah, teman-teman sedikit sekalian, jauh bener rupanya masih ya. Hijrah kita nih masih panjang rupanya. Aduh subhanallah. Ini Hubba Maryam cerita. Ini salah satu dari jenis kemenangan beliau nih. Ayah saya itu, katanya Hubba Maryam, satu ketika lagi kepengen kambing muda. Kambing panggang itu loh, kambing batang. Beliau gak pernah nyimpen duit. Orangnya tuh ada nafkahin gitu ya, maksudnya ada digunakan sama beliau untuk urusan kepentingan segala macam, kemudian sisanya disedekahkan gitu aja. Gara-gara kepengen ama kambing muda ini nih, beliau tuh sampai nyisihin duit, maksudnya dari kepengennya beli kambing muda tuh kayaknya kayak orang lagi kayak kepengen gitu ya, kepengen. Sampai akhirnya beliau tuh yang udah deh, saya simpen gitu kan. Jadi simpen duit nih ceritanya beberapa hari, bukan bulan Ramadan ya, hari biasa ini. Simpen duit sampai berapa kali dapat duit tuh disimpen sampai akhirnya kebeli kambing. Ceritanya nih, beli kambing. Belilah kambing kecil, kambing muda, minta kemudian saat beliau sembelih sendiri, habis disembelih segitunya nih. Habis disembelih itu dagingnya kemudian dibagi-bagikan. Sisa sedikit doang, 1/3 kali buat keluarganya gitu. Yang 2/3-nya dibagi-bagiin. Udah keren apa belum tuh? Udah cakep bener gitu ya. Sengaja nabung, begitu dapat pun 2/3-nya dibagi-bagiin sama orang. Itu kan udah luar biasa bener sebenarnya. Yang 1/3 nih dia bilang, kemudian minta sama ada bagian paha tuh, yang katanya Nabi Muhammad kan memang yang dimakan itu gitu ya, kalau makan daging. Beliau kemudian minta ibu saya, kata Hubba Maryam, salah satu dari istri beliau, untuk masakin dengan masakan beliau yang daging panggangnya itu enak banget gitu. Ini kayaknya cerita makan lagi puasa gini tambah semangat gitu ya. Jadi ceritanya bikinlah daging panggang. Teman-teman serius sekalian, jam-jam makan siang disuguhin tuh daging panggangnya tersebut, ditaruh di sudut saji. Wah, sama gitu ya. Enak banget, baunya enak banget, subhanallah. Beliau kemudian dibilangin, "Tubah, udah jadi gitu ya, kambingnya udah jadi." Oh iya, semangat. Beliau kemudian duduk di atas kursi makan, di atas kursi di meja makan, dibuka tutup sajinya. Dan itu kemudian beliau liatin meja makanan ini. Kita fakurin. Ya Allah, subhanallah banget. Diliatin sama dia. Ini yang lagi lihat ini ya, pertarungan. Kita ngelihatnya kan ada orang liatin makanan. Yang terjadi sebenarnya pertarungan antara hawa nafsu, pertarungan antara iman, pertarungan antara akal, pertarungan antara bisikan setan kalau masih ada, pertarungan antara gitu tuh yang sedang berkecamuk dalam diri beliau. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, ayo nih, ini ronde keberapa nih dan siapa yang menang nih? Ini kalau pertarungannya ada di depan kita nih pertarungannya, saya udah bisa tahu lah skornya. Sudah tahu hasilnya, sudah tahu nih. Kalau itu terjadi dalam diri saya, pada diri saya, pertarungan macam ini terjadi dalam diri saya sudah tahu persis skornya akan jadi seperti apa. Ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian, dapat beberapa menit kemudian beliau panggil anaknya. Abdullah gitu ya. Misalnya panggil datang Husein anaknya. Husein panggil. Iya, Pak. Ambilin serbet dong. Serbet tuh, kain tuh. Diambil kemudian kain, beliau taruhin piringnya tersebut di atas kain itu, kemudian diikat. Kayak orang dulu tuh loh, kalau mau ngirim makanan, mau ngirim makanan kan pakai serbet tuh, gitu ya? Apa enggak sama gitu ya? Sama ya. Diikat gitu, set. Terus beliau bilang kayak begini. Tolong dong, Nak. Ini kirimin ke anak-anak yatim di ujung jalan sebelah sana. Itu yang di rumah ibu saya, itu benar-benar yang 1/3-nya gitu ya, udah yang jatah beliau gitu. Itu anak-anaknya semua, istrinya yang ada di situ bengong semuanya. Kemudian anaknya ini, usianya, kemudian nanya sama abahnya ini, "Bah, emang kenapa, Bah?" Itu tuh mama udah, maksudnya umi udah masakin tuh udah enak banget, karena dikirain abah yang mau makan gitu. Emang kayak gak enak gitu ya, Bang? Enak banget, Nah ini tuh. Saya tuh udah kepengennya dari kapan tahu. Nah terus kenapa abah kasihin ke orang lain, Bang? Dan abahnya jawab, dengerin nih, hasil skor akhir dari pertarungan hawa nafsunya melahirkan rumusan, melahirkan kesimpulan. Abah pengen banget sama makanan ini. Karenanya kemudian, Nak, kirimin, Nak, sekarang juga ke anak-anak yatim di ujung jalan sebelah sana. Karena Abah tahu keperluan Abah, kepengenan Abah sama makanan ini di hari akhirat lebih gede lagi. Insyaallah. Bawa ini pergi ke rumah anak-anak di sana, karena saya tahu keinginan saya terhadap makanan ini ntar di hari akhirat pergi ke sana. Keinginan saya terhadap pahala, mengesampingkan hawa nafsu dan kemudian mengikuti apa yang jadi perintah Allah SWT, itu lebih besar lagi. Keren, orang-orang yang menang, menang. Mau marah dia tahan, menang. Mau ngomong kasar sama orang dia tahan, menang. Kan itu ya, kepengenan sama makanan dia tahan, menang. Menang, teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan. Dan bulan Ramadan, kita sering banget dengar istilah bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Maka di mana nih letak menang kita ini? Bulan Ramadan ini ada untuk mengesampingkan dua hal itu, untuk bikin kita jadi menang, teman-teman saudariku sekalian. Nyalahin keinginan dengan cara kamu aku buat lapar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Kita betul, kalau saya tanya gitu ya, makanya sampai ada satu joke, satu bercandaan di bulan Ramadan gini. Ternyata hanya 2% dari orang yang berpuasa kepengen sama kolak. Ternyata hanya 2% juga yang kepengen sama es cendol. Hanya 2% juga yang kepengen sama es teler. 90%-nya kepengen sama makan siang. Begitu kan? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi yang namanya puasa ini adalah menahan dari keinginan. Kita bukan berarti gak kepengen sama es cendol siang-siang hari, kan pengen banget gitu ya. Tapi kenapa kita nahannya? Kenapa kita sampai gak makan gitu? Esnya itu kita tahan gitu kan? Kenapa gitu? Karena masalahnya bukan sama esnya, tapi karena kan kita tahu bahwa Allah gak bolehin saya untuk memakan itu gitu. Mengesampingkan keinginanmu untuk keinginan Allah. Keinginan Allah kita adalah puasa sampai maghrib. Cuman masalahnya suka pada gak disadarin terapi Ramadan ini dengan cara di saat buka puasa kita malah ngikutin semua keinginan kita. Jadi batal rumusan menang menghadapi keinginan di bulan Ramadan itu, karena kita kemudian mengikuti hawa nafsu dan keinginan kita di saat buka puasa. Ini kalau mau menang sekalian di bulan Ramadan, ayo deh cobain puasa nggak pakai mikirin apa yang mau dipakai buat bukaan. Gampang. Dan setiap kali kepengenan gitu ya, jangan diturutin. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kayaknya remeh gitu ya. Siapa yang tahu juga? Allah tahu. Dan Allah akan mengganjarmu dari yang seperti itu. Justru inti puasa itu sebenarnya itu loh, teman-teman saudariku sekalian. Mengesampingkan keinginanmu untuk keinginan Allah. Maka teman-teman saudariku sekalian, berlatihlah dengan cara setiap kali datang, ntar mau buka puasa, mau ini enggak mau saya kasih, gituin. Gimana kalau mulai hari ini? Insyaallah. Masalahnya udah belanja. Beli-beli gitu ya, buat masaknya itu, ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, yuk nih, nahan keinginan sama nahan awan nafsu kan gitu. Karena kan yang membatalin puasa kan juga marah batalin puasa, ngomongin orang batalin puasa kan gitu ya. Berkata kasar batalin puasa, jelek-jelekin orang batalin puasa, kan begitu batalin pahala puasa gitu ya. Karena memang yang namanya puasa tuh intinya itu. Udah teman-teman saudariku sekalian, jalanin terapinya. Nanti habis selesai Ramadan baru kelihatan hasilnya. Makanya ciri Ramadan yang diterima tuh gitu, habis selesai bulan Ramadan jadi lebih sabar, jadi lebih ringan ngerjain kebaikan, jadi lebih berat ngerjain dosa. Itu ciri orang yang diterima Ramadannya. Ciri orang yang diterima Ramadannya. Teman-teman saya ikut sekalian, lebih maksimal hijrahnya sesudah bulan Ramadan, pertanda Ramadan kita diterima. Salah satu dari doa kita di malam 17 Ramadan adalah kita minta ya Allah karuniakan kepada kami kemenangan menghadapi hawa nafsu, kemenangan menghadapi setan, gitu ya. Dan juga kita ingat-ingatin tuh apa namanya kejadian Perang Badar itu dengan kita sebutin lah malam Perang Badar itu. Jadi kalau di istilah dulu di tempat saya belajar di Hadramaut itu, kalau malam 17 Ramadan adalah malam haul ahli badar. Malam haul malam haulnya orang-orang yang mengikuti perang Badar gitu ya. Malam haul para mujahid fisabilillah di perang Badar. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, itu biasanya mereka suka bacain orang-orang yang ikut perang Badar, ada nama-namanya tuh di kitab Muhul Ibadah. Nah, kalau kita enggak bisa bacanya, karena memang juga enggak banyak juga ya ininya terdapat di kitab-kitab itu enggak banyak. Terdapat saya enggak pernah dapetin di Indonesia sini. Jadi kemudian baca ini aja di sekurangnya yang itulah di Ahlil Badri ya Allah. Itu kan selawat yang pakai ada menyebutkan perang Badar gitu ya. Kita bertawassul kepada perang Badar. Salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasir habibillah wa salatabi bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu jangan lupa untuk dibaca dua malam lagi ya, malam 17, malam apa tuh? Malam 1 dibaca itu sering-sering aja, pokoknya kita bertawassul kepada ahli-ahli badar. Ada tulisannya kok itu banyak di mana-mana, nanti kita bisa ikutin baca dari situ. Jadi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan terus perangnya gimana tuh besoknya? Wah, perangnya seru banget. Perangnya itu seru banget. Perang paling seru dalam Islam. Justru bukan karena gedenya ya. Keseruan perang ternyata bukan karena besarnya, bukan karena banyaknya harta rampasannya gitu, tapi justru karena kejadian-kejadiannya. Cuman 313 orang. Cuman 313 orang melawan 1000 orang, tapi jadi seru banget karena keberadaan para malaikat juga bersama dengan mereka. Itu sampai gini, para tabiin dan para sahabat tapi yang gak ikutan perang Badar suka tanya sama sahabat-sahabat dulu yang pernah ikutan perang Badar. Dan mereka tanya, gimana waktu kalian perang Badar tuh berasa gak kalau ada malaikatnya? Katanya orang yang ikutan perang Badar yang selamat ya, yang gak meninggal. Yang meninggal hanya beberapa orang aja, cuma 17 orang kalau gak salah, atau 11 orang gitu dari umat Islamnya. Sehingga sekalian, mereka bilang, berasa banget lah kita waktu perang Badar itu ada malaikat. Gimana enggak, pedangnya belum nyampe, orang udah mati. Seru kan, bayanginnya seru gak sih? Orang udah mati duluan, nah pedangnya masih di sini, orang udah mati. Subhanallah. Dan itu qadribu minhum kullal a'naq wa qadribu kullal banan. Ketika para malaikat itu mau diturunkan ke bumi, mereka nanya itu sama Allah, ya Rabb, kita enggak ngerti caranya perang. Malaikat itu kan yaf'aluna ma yumarun. Mereka hanya bisa melakukan sesuatu yang mereka diperintahkan, dikasih ilmunya gitu aja gitu. Maksudnya mereka cuma punyanya yang di situnya aja. Misalnya ada malaikat perintahnya adalah untuk sujud. Sujud aja gitu. Mereka taunya cuma sujud doang. Ada malaikat rokib atid gitu kan. Rokib nyatet kebaikan, atid mencatat keburukan. Malaikat rokib ngertinya cuma nyatet kebaikan aja, jadi enggak ngerti nyatet keburukan. Malaikat atid juga seperti itu. Jadi malaikat tuh semuanya hanya, maksudnya mereka tahu yang mereka kerjakan, yang mereka diperintahkan. Jadi mereka nanya, ya Allah, caranya perang itu gimana? Allah kemudian kasih tahu, qadribu minhum kullal a'naq wa qadribu kullal banan. Putuskanlah leher mereka atau putuskan persendian mereka. Jadi katanya para sahabat, kita tahu mana hasil bunuhan kita sama hasil bunuhan malaikat dengan cara liatin kebunuhnya di mana. Malaikat tuh taunya cuma di leher aja. Jadi yang rapi gitu ya, bunuhnya di leher, itu pasti bunuhannya malaikat. Yang bunuhnya itu kecapik-capik di mana-mana, ini bunuhannya manusia. Manusia kan kreatif. Manusia bisa kemana-mana gitu ya pedangnya. Kalau malaikat pokoknya taunya cuma leher aja gitu yang dibunuh. Jadi teman-teman saya sekalian itu tuh, dan perangnya luar biasa, hasilnya menang dengan kemenangan yang wah, nggak pernah-pernahnya tuh. Subhanallah, indah benar gitu ya. Nah itu kita kepengen tuh hasil perjuangan kita di atas muka bumi ini adalah berupa kemenangan seperti perang Badar. Jadi semangat Badar itu tumbuhkan di malam 17 Ramadan, juga di hari tanggal 17 Ramadannya itu. Dan banyak-banyak minta kepada Allah SWT pada tanggal 17, malam 17 sama hari 17 itu berupa kemenangan. Ya Allah, jadikan kami menang menghadapi setan, jadikan kami menang menghadapi hawa nafsu, jadikan kami menang menghadapi semua perangai-perangai buruk yang ada dalam diri kami ini, ya Allah. Begitu kan teman-teman saya itu sekalian, suka pegel gak sih ngadepin diri yang bolak-balik seumur? Saya iya gitu. Ya Allah, belajar untuk gak mau seumur sama apapun, gak mau seumur sama suami terutama, gak mau seumur gitu ya, ditanya gitu ya. Tapi tuh ya Allah, melintas lagi dan gak tersiksa, gak ada yang tersiksa kecuali diri sendiri. Ketika kita suudon, itu yang pertama kali tersiksa adalah diri sendiri, benar gak? Tersiksa capek-capek sendiri kita tuh, dengan prasangka kita sendiri gitu. Ya Allah, ini kapan ceritanya bisa menang ngadepin suudon ini gitu kan. Kita benar, kita mau belajar, dan tetap orang yang belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk menghijrahkan hati gitu ya, itu tetap gak sama orang yang gak belajar itu sama sekali. Kita semoga adalah hamba-hamba yang terus-terusan mau belajar. Dan saya tahu yang ada di sini ini semuanya adalah orang-orang yang mau belajar, karena kan mau ngaji, mau tahu gitu, apa nih sama diri saya nih, gimana caranya, belajar lagi, kan begitu ya. Ya teman-teman saya sekalian, suudon, oh caranya gimana nih, ya Allah, enggak, belum tentu apa yang saya persangkakan ini terjadi gitu kan, belum tentu apa yang saya persangkakan ini benar adanya. Dan kalau kemudian enggak benar adanya, kalau kemudian gak benar adanya, saya udah nyiksa diri saya sendiri, kan gitu ya. Saya kemudian perangin diri saya dengan memangnya apa sih gitu. Maksudnya saya ilang-ilangin tuh persangkaan-persangkaan tersebut gitu. Saya ilangin. Enggak gitu. Dan saya juga kemudian jadi ngerti kok, oh iya, ternyata yang saya sangkain tuh kebanyakannya gak benar loh. 90% dari persangkaan buruk kita itu tidak terjadi, bahkan mungkin lebih dari itu persentasenya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, anak kita lagi naik tangga. Nah, jatuh, turunan. Pernah kejadian jatuhnya berapa kali? Pernah naik tangganya berapa kali? Jatuhnya berapa kali? Betapa takutnya kita, betapa suudonnya kita kok anak kita akan jatuh padahal jatuhnya cuma sekali gitu ya. Kan begitu kan? Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, 90% bahkan lebih dari yang kita persangkakan itu tidak terjadi. Sangkaan buruk kita itu tidak terjadi. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan ada seorang dokter yang mengatakan bahwa orang itu kenapa banyak berobat itu bukan karena mereka benar-benar sakit, tapi karena mereka menyangka diri mereka sakit. Suudon sama diri sendiri, akhirnya sakit beneran. Bener gak? Iya teman-teman, saudariku sekalian, yang berobat itu rata-rata adalah orang yang menyangka diri mereka sakit, bukan yang sebenarnya sakit. Yang sebenarnya sakit itu cuma 20%, gak nyampe 10%, teman-teman saudariku sekalian saya muliakan. Adanya asuransi itu apa kemudian sampai perusahaan asuransi bisa sebegitu gedenya gitu ya? Kenapa bisa mereka itu berjaya, sukses perusahaan asuransi itu? Kalau enggak karena bermain-main sama perasaan kecemasan, ketakutan, suudon dalam diri mereka terhadap kehidupan. Suudon gitu kan? Nanti biar kalau saya tabrakan, jadi mobilnya ada yang jamin. Kalau saya tabrakan, kenapa kamu nyangkain kamu tabrakan? Berapa persen kejadiannya dalam kehidupan kita ini yang namanya? Iya kan? Jadi tuh kita tuh banyak-banyak main sama suudon, banyak-banyak main sama persangkaan buruk dalam kehidupan kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita pengen hidup kita jauh lebih nyaman, jauh lebih enak kalau kita tuh menang ngadepin perangai-perangai buruk dalam diri kita. Makanya benar-benar minta, dan ini anjuran rekomendasi untuk saya pribadi ini lebih. Makanya saya kemudian menyampaikan ini kepada teman-teman saudari sekalian. Malam 17 Ramadan, hari 17 Ramadan, minta sama Allah, Fansurna al-Qawmil kafirin, Tsabbit aqdamana wa ansurna al-Qawmil kafirin. Ya Allah, menetapkan langkah-langkah kami dan menangkan kami menghadapi semua yang tidak beriman kepadamu, menghadapi bisikan setan kami, menghadapi hawa nafsu kami, menghadapi ajakan-ajakan buruk dari keadaan-keadaan kehidupan kami ini, menangkan kami menghadapi semua itu. Gitu. Gitu ya, insya Allah. Itu malam 17 Ramadan, banyakin ibadah, banyakin doa, banyakin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam tersebut itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala mau mendengarkan pinta kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dulu telah mendengarkan pinta baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam dan mengaruniakan hati yang besar berupa kemenangan perang Badar. Baik, kemudian malam 17, habis itu kemudian masuk tuh malam 19, malam 21, yang semua malam-malamnya adalah malam-malam yang mulia, terutamanya 21, 23, 25, 27, 29. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Karunia-karunia indah yang luar biasa Allah SWT janjikan untuk Lailatul Qadar. Karena memang yang dijanjikan Allah SWT buat Lailatul Qadar tuh gede banget. So, itu sekalian, saya waktu di mana ya nyampein tentang Lailatul Qadar, ada yang nanya gini, oh di Masjid Cipaku. Habis saya terangin di Masjid Darut Tauhid di Cipaku itu ya. Habis saya terangin mengenai Lailatul Qadar, kemudian ada yang nanya kayak gini, "Ustazah, saya itu baru tahu bahwa Lailatul Qadar itu seperti itu, dan bahwa memang yuk kita raih Lailatul Qadar itu sebagai sesuatu hal yang memang memang merupakan ladang amal yang gede gitu ya." Dia bilang, selama ini tuh taunya saya namanya orang dapat Lailatul Qadar tuh kayak orang yang melihat sesuatu di malam Lailatul Qadar gitu loh. Kayak melihat oh ada cahaya misalnya malam tersebut, itu berarti adalah orang yang dapat Lailatul Qadar. Padahal saya baru tahu bahwa yang namanya dapat Lailatul Qadar itu adalah meraih pahala-pahala yang dijanjikan pada malam tersebut dan enggak kelihatan secara fisik. Sebagaimana pahala yang lain gitu ya. Kita kalau misalnya kayak dapat pahalanya puasa, dapat pahalanya baca Quran, emang kelihatan? Kelihatan nggak pas lagi buka gitu kan? Wah, saya ini bukanya cepet kenyang, ini pertanda puasa saya ini lebih diterima sama Allah. Nggak kelihatan secara fisik. Wah, tiba-tiba lauknya pada hilang semuanya di berat itu. Nggak ada ceritanya seperti itu. Jadi yang namanya ijabah doa, kemudian amal ibadah kita diterima itu nggak ada kelihatan secara fisik, kecuali tanda secara zahir, secara batin ya, yang memang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, itu dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian akan jadi pribadi bertakwa kata Allah. Termasuk diantaranya adalah dapat Lailatul Qadar itu, kalau kita dapetin maka akan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, itu Lailatul Qadar. Ceritanya kenapa bisa dapat nih kita nih umat Nabi Muhammad alaihissalam adalah karena Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya memang seperti yang sering kali saya ulang-ulangkan, kita nih nggak boleh jauh-jauh dari segi-segi cinta antara kita Allah Nabi Muhammad, kita Allah Nabi Muhammad, terus-terusan nyambung. Karena memang kita nih banyak dapat sesuatu dari Allah SWT karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, karena pimpinan kita adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ini Nabi Muhammad juga nih bikin kita dapat Lailatul Qadar. Jadi ceritanya gini, Nabi itu diceritain tentang umat terdahulu itu ada yang sujudnya 70 tahun, sujudnya doang. Jadi kalau dihitungin hidup dia, umur dia kan misalnya 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Dihitungin sujudnya itu ada 70 tahun sujudnya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, atau misalnya umur mereka 700 tahun gitu ya, sujudnya doang itu 70 tahun, berarti 10% dari waktu mereka hidup. Kita nih kalau kita hitung sujud kita gak nyampe 10% dari waktu kita hidup. Bener gak? Coba deh, dari 24 jam ada gak yang sujudnya doang 2 jam setengah? Gak ada. Sholat kita aja 2 jam setengah belum tentu gitu ya? Apalagi sujudnya doang gitu. Dalam sehari semalam sholat 2 jam setengah walaupun lagi bulan Ramadan gini aja saya gak yakin. Iya kan? Teman-teman sekalian, nah ini nih ada ceritanya Nah, Malaikat Jibril lagi cerita sama Nabi Muhammad tentang umat terdahulu itu ada orang yang sujudnya doang 70 tahun. Ada juga yang bawa pedang berjuang berjihad di jalan Allah 70 tahun. Ada juga yang Nabi itu ngedengernya iri banget gitu. Sambilan mikir, aduh umat saya kesian nih. Terdahulunya datang di hari akhirat gak bawa apa-apaan nih. Maksudnya miskin bener nih kalau hitung-hitungannya banyak-banyakan amal. Umurnya aja cuma 60-70 tahun. Kalau dihitung dari umurnya yang 70 tahun, sholatnya berapa banyak? Berapa tahun gitu ya? Mungkin setahun belum tentu dapat kali gitu kan? Akhirnya terus, maksudnya kalau dihitung jumlahin sholatnya doang terus setahun, gak tahu ada apa enggak. Sehingga sekalian, akhirnya kemudian Nabi itu minta sama Allah, ya Allah saya gak ngerti caranya gimana, tapi ya Allah jadikan amal ibadah umatku itu berlipat ganda, banyak-banyak gitu ya. Ya mungkin lah. Sehingga menjadikan mereka ibadahnya sedikit tapi kemudian jadi kayak banyak gitu. Sehingga datang di hari akhiratnya tuh mereka gak miskin-miskin banget. Kayak gitulah kira-kiranya. Ya Allah kesianin umat saya, Allah kesianin umat saya gitu Nabi Muhammad. Doa minta sama Allah biar umatnya ini gak datang dalam keadaan miskin. Baik banget ya. Ya Allah kesianin umat saya. Allah SWT ijabah doanya Nabi Muhammad alaihissalam dengan cara Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha inna rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Wahai Muhammad, aku putuskan kata Allah pada setiap tahun ada satu malam kami muliakan bumi dengan cara kami turunkan Al-Quran pada malam tersebut. Kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan, jadi kayak satu pesta berupa penurunan Al-Quran. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, pernah lihat nggak kayak ada pelantikan gitu ya? Pelantikannya itu kan berupa kayak simbolisnya pelantikan tersebut itu kan ada pemilihan putri. Pilihan putri deh yang gampang gitu kan, itu kan sesudah putri tersebut terpilih itu kan simbolisnya adalah dengan cara si ininya nih ya mahkotanya dipakein ke kepalanya orang tersebut kan gitu ya. Bisa jadi pemilihannya sih udah dari kemarin-kemarin gitu, pokoknya tapi diresmikannya itu dengan cara berupa malam agungnya, malam finalnya, malam ininya itu adalah berupa Si mahkota itu dipindahkan ke kepalanya putri tersebut pada jam itu kan gitu ya. Teman-teman saya sekalian, demikian pula dengan bumi ini katanya Allah SWT, setahun sekali kami muliakan bumi, kami muliakan penghuni bumi, kami muliakan orang-orang beriman dari penghuni bumi ini dengan cara inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami jadikan seolah-olah kayaknya tuh kayak Al-Qur'an malam tersebut tuh diturunin ke bumi dari sisi Allah SWT ke langit bumi pada malam Al-Qadar tersebut gitu. Jadi kayak simbolisnya berupa turunnya Al-Qur'an berup gitu ya, enggak ngerti berupanya kayak gimana, tapi malam tersebut tuh malaikat membawa Al-Qur'an ke bumi kayak gitu loh. Kurang lebihnya tuh seperti itu gitu kan, berupa simbolnya. Inna anzalna fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Qur'an secara jumlah keseluruhan setiap tahun pada malam Al-Qadar. Ma adrak lailatul qadr, kamu tahu apa itu malam kemuliaan itu? Apa tuh ya Allah? Pertama mengijabah doamu itu wahai Nabi Muhammad. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Kami jadikan malam Al-Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya ya Allah, 1000 bulan hitung sendiri. Dan 1000 bulan itu 83,3 tahun. Gitu ya. Artinya, siapa yang berbuat pada malam tersebut seperti berbuat 83 tahun. Kayak dilipat gandain jadi 83 tahun. Teman-teman sekalian, jadi siapa yang baca Quran malam tersebut dari jam 10 sampai jam 12 malam. Misalnya baca Quran malam itu tuh, malam Lailatul Qadar itu ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam. 2 jam dia baca Quran malam tersebut, itu dilipat gandakan 2 jam setiap malamnya selama 83 tahun. Jadi kayak baca Al-Qur'an setiap jam 10 sampai jam 12 malam selama 83 tahun. Seru banget kan? Jadi itu langsung berlipat ganda gitu. Apapun yang kau lakukan malam tersebut langsung kayak 83 tahun masanya. Jadi hati-hati teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan. Benar-benar tuh, jangan sampai tinggal traweh yang pasti. Dengan kan lumayan tuh, seperti sholat 20 rakaat selama 83 tahun kan lumayan, begitu ya. Jangan tinggal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, karena siapa yang sholat isya berjamaah seperti memberdirikan setengah malamnya dengan ibadah. Kan lumayan, seperti memberdirikan setengah malamnya dengan ibadah selama 83 tahun. Dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah seperti gak tidur semalaman buat ibadah. Itu kan tinggal berlipat ganda tuh. Jadi kayak seperti memperdirikan seluruh malamnya dengan ibadah selama 83 tahun padahal hanya mengerjakan sholat subuh berjamaah. Enak bener. Jadi umat Nabi Muhammad SAW jangan sampai ketinggalan. Dan teman-teman saya sekalian, ba'diyah isya jangan kelewat. Gitu ya. Kemudian lagi sholat sunnah deh yang bisa kita kerjain, sholat ba'diyah maghribnya juga jangan kelewat. Jangan kalap sama urusan makanan karena lagi bulan puasa nih kan. Ya ampun, kalau puasa hari pertama masih agak gimana gitu kan lihat makanan. Tapi kalau udah hari-hari belakangan ini kan udah jadi kayak biasa aja mestinya gitu ya. Jadi udahlah, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Cuman 5 malam ini kok gitu. Jadi kita buat jangan sampai ada ibadah-ibadah sunnah yang biasa-biasa itu yang kita tinggalkan kemudian ditambahkan. Pastikan setiap malam-malam tersebut ada sedekah yang kita sedekahkan. Ada bukaan puasa yang kita berikan untuk orang-orang pada malam tersebut. Kan udah masuk maghrib kan berarti udah buka puasa. Berarti buka puasanya kita bikinnya malah hari genap ya. Karena kan jadinya kan dimakannya malam ganjil. Benar enggak? Kalau kita bikinnya malah hari 21, berarti kan dimakan untuk hari 22 kan gitu ya, untuk malam 22. Tapi kalau kita bikinnya hari 22, berarti kan dimakannya jadi malam 23 gitu kan. Jadi kita dapat pahalanya untuk malam 23-nya itu. Jadi kalau kita mau berikan bukaan puasa, sebaiknya sih malam tiap hari, sebaiknya kalau bisa. Tapi kalau enggak, seenggaknya kita bikinnya itu berarti bukaan puasa untuk hari-hari genap, sehingga dimakan untuk malam-malam ganjil gitu. Jadi teman-teman saya sekalian, biar kita punya kelipatan pahala itu seperti sedekah 83 tahun gitu ya. Seperti memberi bukaan puasa selama 83 tahun. Pokoknya semuanya jadi lipat-lipat ganda. Kita cari sebanyak mungkin amalan-amalan yang membuat kita kalau dilipat gandakan 83 tahun itu jadi enggak nyesel. Dilipat gandain 83 tahun. Apaannya? Nonton TV-nya. Kan enak. Dilipat gandain 83 tahun apanya? Ngomel-ngomel sama suaminya. Enggak enak. 83 tahun dilipat gandain apaan? Marahin anak. Enggak enak banget ya Allah. Aduh. 83 tahun berlipat ganda apanya? Buka puasa di mall. Ya asik ya. Ya asik kan. Makanya yuk deh pokoknya kita pikir-pikirin tuh. Dan sedihnya ada banyak orang-orang yang kalau bulan puasa gini hari-hari terakhir gitu kan sibuknya malah di ini ya. Iya, sibuk mudik gitu. Mudiknya sih bagus-bagus aja, tapi jangan sampai kemudian merusak apa yang seharusnya kita dapatkan di malam-malam mulia tersebut gitu. Apalagi yang lagi pada belanja tuh. Duh sayang-sayang banget deh teman-teman saya itu sekalian, sayang-sayang banget gitu. Ada orang itu ya belanja punya anak 8, belanjanya 8 kali. Kalau enggak sekalian gitu. Ini ibu-ibu nih rempong. Buat anaknya yang nomor 1 hari itu udah selesai, ntar belanja lagi buat anaknya yang nomor 1-nya lagi. Kalau mau kayak begitu jangan pas di bulan Ramadan, sayang-sayang waktunya. Yang sayang sebelumnya aja. Kalau bulan Ramadan terus kalian aja deh. Kalau memang harus ada belanjanya gitu ya. Belanja sebelum bulan Ramadan maksudnya gak bisa. Kenapa soalnya? Soalnya itu THR-nya belum turun. THR-nya masih di gunung belum turun. Baik teman-teman saya sekalian, itu ya. Jadi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan bukan hanya itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Turun jutaan malaikat-malaikatnya Allah SWT dari alam langitnya Allah sampai ke atas muka bumi ini buat menyelesaikan urusan kita. Dengan perintah Allah buat menyelesaikan urusan kita, mengaminkan doa-doa kita, mendoakan kita. Wah, luar biasa banget deh. Meminta kepada Allah agar amal ibadah kita diterima olehnya, sehingga pokoknya gak akan nyesel kalau dapat Lailatul Qadar, dan pasti bakal nyesel banget kalau gak dapat fadilahnya malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keberkahan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan pada bumi malam tersebut sampai terbit fajar. Jadi kalau udah fajar, kalau udah subuh, mulai tuh malaikatnya berboda naik-naik lagi ke langit. Makanya cirinya adalah besok paginya saat matahari terbit, mataharinya gak kelihatan cahayanya. Samar-samar, remang-remang. Maksudnya kayak mendung. Kayak mendung tapi juga bukan gelap gitu ya. Gak ada mendungnya di atas, cuman redup aja gitu cahayanya. Kenapa begitu? Dari banyaknya malaikat naik lagi ke langit sampai kepak-kepak sayap mereka menghalangi cahaya matahari sampai ke bumi. Ya insya Allah tahun ini jangan sampai kita gak dapat. Bismillah. Sampaikan segala doa-doamu, persiapkan segala hajat-hajatmu, dan pokoknya ini benar-benar memang hadiah Allah SWT buat kita. Dan jangan bilang, ah siapa saya bisa dapat Lailatul Qadar. Oh justru orang, Lailatul Qadar itu buat kita teman-teman. Lailatul Qadar itu buat kita. Sebab kalau buat para kekasih-kekasihnya Allah SWT, seperti yang tadi saya ceritakan, Bapak Hiya misalnya, Habib Umar bin Hafid misalnya, gitu kan ya, Habib Muhammad bin Abdullah Hajar misalnya, gak usah pakai nunggu Lailatul Qadar. Mereka memang udah tiap malam juga ibadah. Tiap malam juga mereka sih udah amal-amal ibadahnya dilipat-lipat gandakan Allah SWT, karena ibadah mereka benar-benar bagus. Mereka udah dicinta Allah, mereka udah dapat ampunan Allah, gak usah pakai nungguin Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar ini buat kita. Kalau kita ngerasa kayak, aduh, enggak pantas banget ya orang kayak saya dapat Lailatul Qadar, misalnya kayak gitu. Ah, saya mah siapa? Saya mah enggak mungkin lah bisa dapat Lailatul Qadar. Udah deh, ini malam 21 tidur aja. Orang kayak mah saya mah enggak mungkin dapat Lailatul Qadar. Ini nih sama aja kayak orang lagi lapar banget disuguhin makanan enak banget. Terus dia ngomong kayak gini, ah saya mah siapa, masa mau makan kayak begitu. Ini buat kamu nih, ah enggak lah, ini mah makanan orang kaya, saya mah orang miskin kayak begini. Kamu gak kepengen? Kepengen sih, tapi kayak saya, masa sih mau makan kayak begitu, gitu. Dan dia mau-maunya gitu, berada dalam kelaparan, padahal udah disuguhin di depan dia. Dia kemudian gak mau makan itu hanya karena merasa gak pantas buat dapetinnya. Ini orang kayak gini orang apa? Orang apa nih? Orang bodoh kata saya. Ya gak? Bego nih orang. Maksudnya, ya makan itu buat kamu. Ya itu mah makanan orang kaya. Orang kaya gak usah nunggu kapan waktu. Mereka mah kapan hari juga bisa dapetin itu. Kamu nih yang gak jarang-jarang dapetinnya, setahun sekali kamu dikasih kayak beginian. Kenapa gak mau juga? Kan gitu ya? Lailatul Qadar nih buat kita. Jadi teman-teman saudara sekalian, yuk kita hidupin Lailatul Qadar. Insyaallah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mau dapetin Lailatul Qadar, kita mau hidupin malam-malamnya sehingga ketika Lailatul Qadarnya benar-benar datang, kita jangan sampai enggak dapetin itu insyaallah. Kemudian teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, lewat Ramadan nih insyaallah semuanya mudah-mudahan yang dijanjikan kita dapat. Kemudian malam Lebaran ya. Dan malam Lebaran kalau lagi puasa gini ada berasa ya kalau ngajar gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, malam Lebaran itu banyak orang mulai lalai karena kayaknya tuh udah yang hore gitu ya, udah selesai Ramadannya gitu kan. Yang ada nyalain petasan. Saya seneng orang-orang pada nyalain petasan, nyalain kembang api di malam Lebaran. Oh saya girang, saya senang gitu ya. Tapi jangan sampai itu membuat kita jadi benar-benar lalai, benar-benar lupa, benar-benar kayak semua yang dilakuin di bulan Ramadan. Kita bukannya yang alhamdulillah puasa kita udah selesai, kita jalanin dengan mudah-mudahan diterima sama Allah. Gak kayak gitu, kayaknya udah yang akhirnya selesai juga nih Ramadannya. Wah udah gak lapar lagi deh, kayak gitu kesannya. Gitu, jadi kayak lega-lega yang lega yang beban, lega yang beban gitu ya. Itu jangan sampai terjadi sama kita sekalian. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, seperti yang namanya Ramadan itu kayak tamu gitu ya. Kayak tamu mulia, tamu agung, tamu yang tercinta. Begitu keluar, begitu dia pergi, apa yang kita rasain? Sedihnya gitu ya, kapan lagi ya ketemu gitu kan. Tapi kita senang karena tamunya itu merasa puas, kan kita senang. Kalau tamunya merasa puas kan kita senang. Tapi kalau tamunya ngerasa kecewa, sedih lah ya berarti ya. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, saya ingat banget. Pernah ada satu Ramadan di Hadramaut dulu. Kita baru punya gedung yang bagus tuh. Nah, teman-teman saudariku sekalian, saya itu di Darus Zahra, pesantren perempuan satu-satunya di kota Hadramaut gitu ya. Dari mulai sejak pesantren itu belum ada. Jadi saya pertama dari Indonesia, santri pertama dari Indonesia. Ada sebelum saya Ustazah Amira itu bahkan belum ada Darus Zahra-nya. Beliau itu datangnya belum ada Darus Zahra-nya, kemudian pulang ke Indonesia juga emang Darus Zahra-nya belum ada. Saya itu datang ke sana beberapa bulan sudah beliau kembali ke Indonesia, dan saya kemudian ada di sana itu belum ada Darus Zahra. Sampai kemudian saya ingat banget dulu itu kita hanya beberapa orang doang gitu ya. Jadi masaknya itu satu nampan. Jadi saya ada di Darus Zahra itu dari mulai masak satu nampan. Dan kita sendiri yang masak. Kadang-kadang juga kita gak pakai masak karena kitanya ya udah deh gak usah makan ya, misalnya kayak gitu. Jadi gak masak, kayak gitu. Teman-teman saya sekalian, karena memang sangat-sangat sedikit gitu ya. Jumlah anak yang menginap waktu saya datang pertama ke sana itu belum nyampe 5 orang. Yang ada orang-orang yang dari luar sekolah. Jadi duluan ada sekolahnya, baru kemudian ada pesantrennya gitu. Nah itu yang saya mau ceritain adalah bahwa setahun, dua, tiga tahun kemudian itu kita udah punya gedung dengan santri yang sudah 100 orang lebih. 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Itu gedungnya udah yang cakep banget. Udah yang wah, udah deh luar biasa deh. Darus Zahra itu cakep, bangunannya cakep, gedungnya, masjidnya indah, kemudian lagi udah deh kamarnya lebih mirip. Saya secara pernah mondok di pesantren-pesantren di Jawa ya, tahu banget pesantren itu seperti apa gitu. Kita kan kalau di pesantren kan ala kadar gitu ya. Jadinya itu kan yang ya kayak gitu deh, yang namanya kutu busuk, kemudian biasa banget gitu. Dan ya gitu itu gitu ya keadaannya. Nah kalau Darus Zahra, AC di setiap kamar, bukan satu lagi AC-nya, beberapa AC gitu ya. Kemudian lagi kamar mandinya itu semuanya ada air panas, air dinginnya. Kayak hotel kan? Memang kayak begitu tuh. Nyuci baju kita semua ada mesin cuci. Banyak pederan mesin cucinya, tinggal pakai kapan kamu mau gitu. Jadi memang benar-benar wah, kayak hotel sebagai sebuah pesantren tuh dia sangat-sangat mewah. Nah itu waktu tahun pertama kita menempati tempat yang baru itu kan seneng tuh, waktunya lagi hari mau lebaran. Wah, teman-teman tuh pada pasang ituan, pasang balon-balon, pasang umbul-umbul gitu ya. Itu kerjaannya anak-anak Amerika apa itu sukanya kayak begituan tuh. Sukanya kayak begituan, menyambut lebaran dengan cara menghias-hiasi ruangan. Kalau di kita kan nggak biasa ya. Ada nggak? Saya nggak umum tuh kalau di Indonesia orang hiasin ruangan. Itu tradisinya orang, mohon maaf, tradisinya orang bukan Islam. Tradisinya kayak orang Nasrani kan kalau Natal kan pakai ada pohon-pohon Natal, ada apa namanya, ya kayak begitu-begituan ya. Itu nggak jadi soal, nggak jadi masalah, nggak apa-apa kalau kita mau tiruin, nggak apa-apa. Cuman bukan budaya Islam, kayak gitu aja. Nah itu orang Amerika tuh yang bawa adat seperti itu. Itu mereka tulisin di dindingnya itu Eid Mubarak, pakai bahasa Arab, kemudian pakai balon-balon, pakai ini itu. Ya ikut aja sih kegembiraan, sebagai bentuk kegembiraan gak jadi masalah gitu kan. Kalau orang Indonesia khas banget. Orang Indonesia tuh kalau lebaran yang dipikirin apa aja, Pak? makanan. Gak jauh-jauh dari makanan. Pokoknya cari anak Indonesia ada di dapur. Gelar lebaran adanya di dapur. Bikin ini, bikin itu, kan bikin ini ya bro. Pokoknya heboh urusan makanan. Orang-orang lain tuh luar negeri tuh gak segitunya, tau gak? Dan itu kerasa banget begitu kita tinggalnya di luar negeri. Kalau tinggalnya di Indonesia gak berasa, semua orang kayak gitu ngerjainnya. Tapi begitu di luar negeri gitu kan, anak Indonesia di mana? Semuanya di dapur. Ya Allah, sedih. Sedih. Teman-teman saya ikut sekalian, sore hari itu ceritanya itu hari terakhir Ramadan gitu ya. Anak-anak ya itulah, ada yang di dapur, ini itu segala macam kehebohan jelang lebaran. Subhanallah. Kita kemudian dengerin ada kajian dari Habibur bin Hafiz, ceramah beliau di hari terakhir Ramadan. Itu jam asar, Ba'da asar, jam-jam limaan gitu ya. Maksudnya ceramahnya terus berlanjut sampai dengan jam-jam limaan. Beliau ngomong kayak begini nih. Dia bilang kita ini berada di waktu. Di waktu. Yang semua yang kalian kerjakan dari amal kebaikan dilipat-lipat gandain. Beberapa saat lagi waktu itu habis. Balik lagi. Balik lagi normal lagi gitu. Kita ini ada di waktu, kata beliau. Yang turunan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berketerusan dari bumi ini, dan beberapa jam lagi hujannya berhenti. Kita ini ada di waktu di mana para malaikat-malaikat menengadahkan tangan mengaminkan doa-doamu sepanjang waktunya, setiap waktunya. Dan sebentar lagi waktu itu berhenti. Kita ini ada di waktu di mana pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Dan beberapa jam lagi, beberapa menit lagi, pintu surga kembali tertutup, pintu neraka kembali tertutup. Maksudnya acara-acara Ramadan ini habis. Kalau ada orang seneng mau habis selesai Ramadan, itu berarti orang tersebut gak ngerti benar-benar hakikatnya Ramadan. Itu yang dengar semua anak-anak santri kayak kita mah rupanya baru ngerti benar ya gitu. Hakikatnya Ramadan, hakikatnya lebaran. Jadi yo, karenanya juga kemudian saya juga jadi pada ngerti gitu. Saya waktu pertama kali Ramadan dengan pertama di asrama, saya tinggalnya itu gak di asrama. Karena saya tinggal sama abang saya, dan itu saya tinggalnya di luar, di rumah kos gitu kan. Yang pernah baca buku Bidadari Bumi tahu lah itu. Itu waktu saya Ramadan pertama di negeri tersebut, hari-hari awal-awal Ramadan, bahkan sebelum jelang Ramadan, saya datangnya itu Syakban. Itu saya sampai kayak ada di negeri mana gitu ya. Saya gak kenal di jalanan, saya lagi jalan di jalanan. Itu hari-hari jelang Ramadan, kurang sehari dua hari Ramadan. Kalau kepapasan sama perempuan, mereka akan bilang gini, Syahr Mubarak, alaikum, gitu. Selamat Ramadan ya, kayak gitu loh kira-kiranya. Setiap kali ketemu sama perempuan-perempuan, Syahr Mubarak, gitu. Sambil, wahanik, Syahr Mubarak, itu di jalan-jalanan. Jadi luar biasa benar mereka itu. Jadi penyambutan sama Ramadannya itu luar biasa. Saya bayanginnya kayak begini, wih mereka tuh ya, nyambut Ramadan aja kayak begitu. Padahal Ramadan kan sebulan. Gimana kalau nyambut lebaran yang cuma sehari? Bayangan saya. Soalnya yang saya tahu di Indonesia, kalau Ramadan kan gak disambut begitu-begitu amat, biasa-biasa aja. Yang mereka mau sambut itu kan lebaran. Yeay, kurang 7 hari lagi lebaran, gitu ya. Iya sih, 3 hari lagi lebaran, sehari lagi lebaran, kayaknya tuh udah yang tunggu-tunggu gitu kan. Jadi saya udah ngebayangin, nih mereka nih nyambut Ramadannya aja kayak gitu, gimana kalau nyambut lebaran ya. Saya pikir seminggu, 2 minggu Ramadan, 3 minggu Ramadan, wah ibadah mereka tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat. Sampai kemudian seminggu mau Ramadan, seminggu mau lebaran, saya inget banget keanehan saya, kekagetan saya, apa berbarengan dengan kekaguman saya ketika saya melihat orang-orang di sebuah majelis. Di sebuah majelis, majelis kayak gini nih, majelis ibu-ibu nih, lebih banyak yang hadir gitu ya, di sebuah rumah. Sebelum guru saya menyampaikan sesuatu, sebelum yang ceramah itu nyampaikan sesuatu, itu mereka baca dulu, ada kayak bacaan-bacaan Ramadan gitu ya. di awal-awal tuh mereka tuh yang masih yang murahab murahab ya Ramadan gitu kan, ahlan wa sahlan bil ghufran apa apalah kayak begitulah, selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan, wah kami tidak sabar menunggu ampunan-ampunannya Allah, kayak gitu bacaan-bacaannya. Terakhir-terakhir mau semingguan gitu, semingguan dari abis Ramadan, bacaannya kayak gini, muada muada ya Ramadan gitu. Itu ya, mereka baca kayak begitu tuh artinya tuh kayak gini ya, selamat berpisah wahai Ramadan, selamat berpisah Ramadan. Itu air mata mereka bercucuran dari wajah-wajah mereka. Saya tuh ngelihatnya bengong. Oh gitu rupanya caranya. Sambut Ramadanmu dengan penuh sukacita. Iringi hari-hari terakhir Ramadanmu dengan tangisan, sambil berharap semoga ia kembali lagi untukmu di tahun yang akan datang. Ramadannya kembali untuk bumi, iya. Selama masih ada langit dan bumi, Ramadan masih akan datang. Tapi Ramadan itu akan datang untukmu tahun depan, belum tentu. Siapa tahu kau sudah tidak lagi merasakan Ramadanmu di bumi, karena kau sudah terkubur di dalam perut bumi. Muadda, muadda ya Ramadan. Selamat berpisah wahai Ramadan. Selamat berpisah wahai Ramadan. Mereka tuh pada nangis sambil baca, jangan dulu dong, jangan dulu dong, kayak gitu. Kayaknya tuh kalau bisa ditahan itu ditahanin, pengennya Ramadan aja terus kayak gitu loh. Subhanallah, kesedihan yang luar biasa ketika mereka akan berpisah dari Ramadan mereka. Ya Allah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, makanya kemudian nih hari-hari Ramadan nih terus berjalan ya. Sekarang udah malam keberapa, udah hari keberapa nih? Udah hari ke-14, pas tengah-tengahnya. Kalau Ramadannya cuma datang 29 hari, ini pas tengah-tengahnya nih guys. Pas tengah-tengahnya nih, udah sisa kesananya 15 hari lagi aja gitu kan. Udah tinggal 15 hari Ramadan lagi gitu, udah tinggal setengahnya lagi. Dan saudariku sekalian yang saya muliakan, yang udah kecatat dan gak bisa dibalikin lagi, yang udah dilakukan di hari-hari pertama, kedua, ketiga sampai dengan hari ini, sampai tadi malam, gak bisa dibalikin lagi. Kalau misalnya ada malam-malam kemarin yang gak terawih, padahal sebenarnya bisa waktunya terawih, maksudnya lagi gak mens gitu ya, gak bisa dibalikin lagi. Ya Allah, saya terawih aja deh kalau gitu. Gak, udah gak mungkin lagi dikerjain. Kalau ada dosa-dosa kemarin yang udah kecatat, gak bisa lagi dibalikin. Waktunya udah gak bisa lagi dibalikin. Gak ada yang bisa kita perbuat kecuali memaksimalkan Ramadanmu di setengah hari yang berikutnya ini. Di setengah Ramadan yang berikutnya ini. Jangan sampai jadi penyesalan lagi. Mudah-mudahan yang tersisa semuanya layak untuk membuat kita tersenyum di hari akhirat nanti. Amin. Malam Lebaran, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan lalai. Masih disisakan beberapa bonus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tambahan untuk menyempurnakan Ramadanmu, nambelin Ramadan-Ramadanmu itu. Masih disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malam Lebaran, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam-malam Lebaran, Allah akan hidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Kapan hati mati? Hati yang ketakutan pada hari akhirat nanti. Hati-hati yang pada mati. Mudah-mudahan hari itu nanti kita gak jadi hari yang ketakutan, hati yang ketakutan. Juga artinya man ahya layalil id ahyallahu qalba yauma yamutul qulub. Katanya para ulama, hati itu banyak yang mati pada saat sakaratul maut. Jadi orang yang terbiasa menghidupkan malam Lebaran, insyaallah di saat sakaratul maut hatinya hidup dengan keimanan. Hatinya hidup dengan mengingat Allah SWT, sehingga lisannya mudah untuk berucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Teman-teman saya sekalian, hidupkan malam Lebaran. Apaan? Dengan apa? Dengan takbir, banyakin takbir. Tapi gak usah pakai di masjid dinyalain kaset takbiran sampai pagi hari gitu ya. Itu mengganggu sih kalau itu saya liatin. Tapi kalau misalnya cuman sekedaran dari jam berapa sampai jam berapa anak-anak ngidupin masjid-masjidnya dengan bertakbir, itu nyenengin ya. Itu keadaan yang nyenengin. Tapi kalau disetelin musik takbiran, disetelin lagu takbiran, apalagi sepanjang malam, itu mengganggu. Teman-teman saya sekalian, saya pernah dengar cerita satu orang rumahnya di samping masjid. Orang rumah di samping masjid mestinya kan seneng, tapi dia bilang, ya Allah Ustazah, kalau kajian di sini jangan hari Jumat ya Ustazah. Saya bilang, kenapa? Aduh Ustazah gak tahu sih, Jumatan Ustazah. Iyalah saya tahu semua masjid Jumatan. Saya bilang maju pengajiannya nanti jam 11 udah selesai kan, beres tuh maksudnya gitu kan. Kita kan pengajian juga bisa jam 11 selesai kan. Jadi akhirnya dia bilang kayak begini, wow Ustazah gak tahu di sini mah beda. Dia bilang nyetel kaset ngaji Quran itu dari subuh sampai duhur, sampai azan duhur, gak berhenti-berhenti Ustazah. Dari mulai pagi tuh dia bilang sampai habis kelar sholat Jumatannya baru selesai. Itu teman-teman saudariku sekalian, gak kebayang apa ada orang mau sholat duha gitu ya. Kalau terlalu deket masjidnya kan memang mengganggu juga. Saya pernah kok lagi sholat, kita sholat malam tahu gitu ya, apa sholat apa gitu, kemudian kedengaran suara ngaji, saya sampai bacaan surat habis selesai saya Fatihah itu kemana-mana. Gara-gara konsentrasi, karena saya kan rumahnya pas banget mepet masjid, alhamdulillah juga bisa dibilangin gitu ya masjidnya, sehingga nyalain kaset-kaset ngaji itu nggak terlalu lama. Saya bilangin pokoknya kalau sore itu jangan sampai lebih dari setengah jam gitu kan. Itu kan orang kalau misalnya masih dengerin ngaji jam-jam seperempat jam gitu ya, setengah jam masih enak aja lah. Tapi kalau udah yang sejam dua jam itu udah enggak gitu ya. Jadi akhirnya bikin orang jadi merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Engkau tidak sedang membuat orang mencintai Al-Quran, malah justru bikin orang jadi sebel sama Al-Quran, jadi dosa akhirnya. Benar gak? Jadi mengganggu bukan hanya mengganggu orang non-muslim, kita orang Islam yang ini terganggu gitu loh. Jadi itu gak bagus itu. Makanya kemarin itu kan ada fatwanya dari siapa tuh? Yusuf Kala ya, yang bilang bahwa sebaiknya tidak menyalakan. Itu sih ekstrim juga gitu ya. Saya sih gak jadi masalah itu. Cuman maksud saya gini, jangan waktunya aja yang diiniin, yang mesti dimengertiin gitu. Nah itu kalau kemudian di kampung-kampung lebih parah lagi. Di kampung-kampung lebih parah lagi. Kalau udah malam takbiran tuh, mereka takbiran asli bener gak ada berhentinya. Kalau takbirannya suara langsung sih saya masih lebih seneng gitu ya. Tapi kalau kemudian suaranya itu kaset, dia sih yang takbiran sih gak capek. Nah yang dengerin gitu kan, malam takbiran ada yang mau tidur, ada yang mau ada kegiatan-kegiatan lah ya, ada yang mau sholat, ada yang mau ini mau itu. Jangan sampai kemudian terganggu dengan yang dikira sebagai sebuah ibadah, padahalnya bukan. Itu yang dapat pahala siapa, gak jelas tuh. Baik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh malam takbiran hidupkan dengan itu, dengan bertakbir, tapi hidupkan juga dengan yang lain, baca Quran. Jangan kemudian berhenti dengan datangnya malam lebaran gitu ya. Tetap baca Quranmu, tetap sholatnya dikerjain. Gak ada terawih lagi, tapi kan witir kan ada. Dari yang asalnya terawihnya 20 sama tambah witirnya 3, begitu malam lebaran gak terawih, gak witir, gak ada apa-apaan yang dikerjain. Sayang-sayang bener gitu ya, sekurangnya witirnya. Biasa witirnya 3 gitu kan, gantinya terawih kemarin 20, sekarang disingkat deh jadinya witir sama witirnya aja maksimalin 11 rakaat. Mulai malam lebaran sampai seterusnya, mudah-mudahan bisa terus sepanjang tahun witirnya 11 rakaat. Gitu, mudah-mudahan sepanjang tahun bisa kita enggak ninggalin witir. Sebab yang namanya witir setiap malam itu katanya Nabi Muhammad SAW, man lam yutir falaysa minna. Siapa yang enggak ngerjain sholat witir bukan termasuk dari kelompok kami. Serem kan? Jadi insyaallah mudah-mudahan nih Ramadan ini kita latihan witir, sehingga kemudian selepas Ramadan kita enggak lagi ninggalin sholat witir kita. Insyaallah. Kemudian teman-teman sekalian, jangan lupa juga untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebenarnya udah boleh dari sejak sekarang, tapi waktu yang paling bagusnya adalah sesaat adalah malam lebaran. Waktu bagusnya, waktu sunnahnya adalah malam lebaran. Waktu wajibnya ya, dari mulai malam lebaran itu sampai hari lebaran sebelum sholat id. Begitu dikeluarin sesudah sholat id, hukumnya jadi makruh tapi masih sah sampai lebaran. Begitu terbenam matahari hari lebaran itu, udah hukumnya jadi haram karena mengakhirkan zakat fitrah keluar dari waktunya. Jadi gitu. Itu insyaallah mudah-mudahan kita bisa bayar zakat fitrahnya. waktu terbaiknya bayar zakat fitrah itu sebenarnya pagi sebelum sholat id, tapi menurut saya itu waktunya terlalu mepet banget, serem-serem, kemudian akhirnya jadi keluar dari sholat id gitu ya. Jadi saya sendiri, saya pribadi pilih malam lebaran sebagai waktu saya mengeluarkan zakat fitrah gitu, keluarin zakat fitrah malam lebaran. Dan zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat dimana kamu berada malam lebaran. Ini yang banyak gak ditahu. Di mana kamu berada malam lebaran, disitulah zakat fitrahmu dikeluarkan. Kalau kita adanya malam lebaran itu di kampung, berarti keluarkan zakat fitrahmu di kampung. Gak sah kalau dikeluarinnya di Jakarta, menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Ada sih yang mengatakan sah, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi kita kan Syafi'iyat sebenarnya ya. Jadi sebaiknya pastikan di mana kamu berada di malam lebaran, keluarkan zakat fitrahmu di sana. Jelas ya? Teman-teman, berapa zakat fitrah itu? Bolehkah berupa uang? Enggak, sebaiknya bayarkan zakat fitrahmu berupa makanan pokok. Keluarkan zakat fitrahmu berupa beras, itu yang jauh lebih baik. Karena demikian menurut Imam Syafi'i. Ada menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh berupa uang. Tapi teman-teman saudara sekalian, kalau kemudian kita bayar zakat fitrah berupa uang sama orangnya dibeliin pulsa, nyesek apa enggak? Masa kita fitrahan berupa pulsa? Habis itu pulsanya dipakai buat teleponin ceweknya misalnya. Gimana tuh? Atau misalnya zakat fitrahnya dibeliin sama dia lipstick. Masa kita zakat fitrah berupa lipstick? Kan gak asik ya. Nah, jadi pastikan zakat fitrah itu berupa makanan. Karena inti zakat fitrah adalah untuk memastikan pada hari lebaran semua umat Islam pada bisa makan. Itu intinya. Jadi biarkan zakat fitrahmu berupa makanan pokok. Dan hampir semua orang wajib bayar zakat fitrah. Hampir semua orang wajib bayar zakat fitrah. Kayaknya gak ada deh yang gak zakat fitrah. Karena yang namanya zakat fitrah itu zakat badan. Semua orang yang punya badan wajib bayar zakat fitrah. Anak-anak kecil dibayarin zakat fitrahnya sama orang-orang tuanya gitu ya. Dan istri yang berada dalam tanggungan suami, istri yang masih ada suaminya mampu mapan, itu maka bayar zakat fitrahnya adalah suaminya. Suaminya wajib membayarkan zakat fitrahnya dia, walaupun istrinya tersebut punya uang sendiri gak dianggap, tetap bayar zakat fitrahnya adalah suaminya. Demikian pula dengan anak-anak, walaupun bekerja, selagi masih tinggal bersama dengan orang tuanya, itu maka yang wajib bayar zakat fitrah adalah orang tuanya. Kecuali kalau dia sudah bersama dengan suaminya, kalau anak perempuan, atau ketika seorang laki-laki dia sudah bekerja sendiri dan dia menafkahi hidupnya sendiri, maka dia bayar zakat fitrah dirinya sendiri. Gitu ya. Pembantu rumah tangga, jika ia bekerja di rumah kita dan dibayar, digaji, maka itu bayar zakat fitrahnya adalah dari diri mereka sendiri, dari uang bayarannya sendiri, gitu ya. Kalau kita mau memberikan, maka biarkan kita berikan berupa makanan, maksudnya kita beri beras, mereka sendiri yang niat. Mereka sendiri yang niat. Enggak boleh kita yang niatin, ya, zakat fitrah lo udah gue bayarin. Enggak bisa tuh. Bayar zakat fitrah kamu, saya yang bayarin. Gak bisa seperti itu, kenapa? Karena mereka menafkahi diri mereka sendiri. Berbeda dengan orang yang berkhidmah di rumah kita. Kalau ada misalnya kiai, ada santri-santrinya pada khidmah di situ, gak dibayar, itu zakat fitrahnya dibayarkan sama kiainya tersebut jika malam lebaran mereka berada di rumah tersebut. Jelas ya? Jadi yang bayar zakat fitrah adalah orang yang menanggung nafkahnya. Kalau ada orang miskin misalnya, miskin banget sampai gak punya apa-apa, gak punya, memang asli gak punya apa-apa, buat makan mereka sendiri aja gak ada gitu ya, itu mereka gak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau kemudian malam lebaran itu mereka banyak dapat zakat fitrah dari orang-orang, sampai zakat fitrahnya tersebut cukup untuk makan mereka besok, cukup untuk makan mereka malamnya, malamnya, jadi lebaran sama malamnya gitu ya, cukup. Bahkan sisa-sisa zakat, tapi kan makan masa cuma beras doang makannya, oh enggak, sisa-sisa zakat fitrah yang ada itu cukup juga untuk diberikan, dibelikan lauk-lauknya juga, dijual dibelikan lauk-lauknya, masih ada sisanya, itu dia wajib bayar zakat fitrah dengan sisa zakat fitrah yang dia punya itu. Jadi hampir semua orang itu memang wajib bayar zakat fitrah. Semua yang punya badan wajib bayar zakat fitrah. Jelas ya? Jadi hampir gak ada gitu orang kayaknya yang gak wajib bayar zakat fitrah. Dipastikan semua orang membayar zakat fitrah pada malam, pada hari lebaran Idul Fitri. Gitu ya? Itu teman-teman saudaraku sekalian. Kemudian sesudah lebaran, jangan lupa untuk sholat Idul Fitri. Jangan tinggalin sholat sunnah ini, karena ini adalah sholat sunnah terbaik sepanjang tahun. Kemudian yang berikutnya lagi, sesudah di Syawal ada puasa sunnah 6 hari. Di bulan Syawal mensoma Ramadan cuma asbahu bisittin min Syawal fakana masomadan. Kata Nabi Muhammad, siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, tinggal kita amalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengerjakan semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha udah nggak ada. Oh iya, menghindari hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya kita udah biasa nih mensnya misalnya 6 hari gitu ya, itu adalah hari ke 6, besok hari ke 7, bisa jadi besok suci, bisa jadi besok masih ada, kita nggak tahu nih. Apa yang harus kita lakukan malam hari tersebut? Niat, nawa itu sama Allah di nanti dari fardhu Ramadan hadis sana ilai taala. Niat dulu, saya besok berpuasa, gitu ya. Kemudian bangunlah sahur bagi yang mau, misalnya gitu kan. Kalau misalnya sampai enggak pun, gitu kan? Enggak nih ceritanya enggak bangun sahur. Pagi-pagi lihat udah suci, udah bersih, mandilah. Sempurnakan puasamu sampai malam, gitu ya. Sampai maghrib, itu puasa kita sah. Walaupun mandinya habis subuh. Walaupun mandinya jam 7 pagi gitu. Cuman masalahnya dosa sama salat subuhnya, kan gitu kan? Karena dia berarti udah wajib salat subuh tapi dia enggak ngerjain salat subuh gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kejadiannya kayak gitu tuh memang sebaiknya dari tadi malam tuh udah niat. Sehingga kalau kemudian walaupun mandinya pagi, dia tetap sah puasanya. Begitu. Kalau misalnya subuh nih, datang sebelum subuh kita liatin masih ada sisa. Tapi kayaknya abis subuh tuh udah gak keluar sama sekali. Duhur kita liatin udah suci. Sampai kemudian udah suci gitu ya. Nah itu seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun mandinya pagi, misalnya jam 7 gitu ya, itu dia tetap sah puasanya. Yang penting selama hari puasa itu dia emang udah suci gitu. Walaupun belum mandi suci. Gitu. Jelas ya? Tetap niat puasa. Kalau niat puasa kan harus dari malam. Jadi walaupun kita masih ada flag, masih ada ini apa segala macam, tetaplah berpuasa. Malam hari tersebut kita tetap niat. Pagi harinya kita liatin, kalau ternyata udah benar-benar udah suci, kita tinggal mandi dan sempurnakan puasamu sampai maghrib, itu udah sah puasanya. Gitu. Jelas ya? Ya. Kalau kemudian kejadiannya udah terlanjur nih ceritanya. Kejadiannya udah terlanjur. Malam hari kita enggak niat. Malam hari gak niat, karena kayaknya sih masih mens, kayaknya. Besok-besok ternyata beneran bersih, ternyata gak ada sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Imsaklah. Imsak artinya puasa tapi nggak niat, maksudnya nggak makan nggak minum gitu maksudnya. Muliain puasa, muliain karena waktunya memang masih Ramadan. Kita tuh nggak boleh Ramadanan nggak puasa kalau kita nggak mens, nggak nifas gitu kan. Jadi kita harus puasa hari tersebut, imsak. Imsak itu maksudnya nggak makan nggak minum gitu ya, terus aja gitu sampai maghrib. Sampai seininya kita kan mandi tuh begitu tahu kok kita oh ternyata udah nggak mens, kita mandi kan, kemudian kita imsak, artinya kita nggak makan nggak minum sampai dengan maghrib baru silakan makan dan minum, tapi puasa yang ini harus kita qadha. Harus qadha, nggak dihitung. Kenapa? Karena nggak pakai niat dan karena kita nggak tahu kok kita puasa tadi paginya kan. Bahkan kalau misalnya pagi-paginya kita nggak puasa, sarapan, makan, minum dan lain sebagainya, karena memang masih ada gitu. Siang-siangan hari masih ada nih flag nih ceritanya. Siangan hari suci. Duhur tuh udah enggak ada apa-apa. Bahkan misalnya jam-jam 2-an baru kita liatin, oh bersih ternyata udah putih misalnya gitu. Kita mandi nih duhur atau jam 2 siang kita mandi. Habis selesai itu kita sunnah imsak. Sunnah enggak makan, enggak minum, tapi sunnah aja kalau yang ini. Kalau yang tadi wajib. Kalau ternyata memang dari paginya tuh udah suci, wajib imsaknya. Kalau yang ini hukumnya sunnah. Sunnah imsak, sunnah enggak makan minum sampai maghrib. Gitu ya. Baru kemudian habis maghrib kita makan minum. Kenapa? Lihurmatil waqt, untuk memuliakan waktunya puasa. Gitu. Memuliakan bulan Ramadan. Jelasin? Ya. Malah katanya bilang gini, kalau lagi enggak puasa ya udah makan aja sama minum, ngapain ketikutan puasa. Ya, tapi kan sebenarnya udah enggak men. Gini loh. Kalau kamu enggak puasa, kamu harus makan minum. Oh iya benar. Benar, masalahnya kamu gak puasa karena apa? Ya, jadi ada itu kebiasaan kalau kan karena mens. Nah ini kan, tapi kan ceritanya sekarang ini kan kamu udah gak mens gitu. Kalau kita lagi gak puasa, ini kita lagi mens nih ceritanya nih. Ngapain kamu gak makan gak minum? Orang kamu gak puasa. Iya emang ngapain kamu gak makan gak minum? Makan minum kalau lagi mens. Gitu, memang hormatnya itu Diulang lagi. Kita makan minum gak puasa itu kan karena kita men. Ceritanya kita udah suci men. Kita udah suci men, teman-teman. Kita ceritanya udah suci men, cuman kita tadi malam itu gak niat karena kita kirain kita masih men. Ternyata hari itu kita udah gak men. Jadi kita ngapain gak puasa? Kamu harus menghormati puasa. Kamu harus berwajib berpuasa. Gitu. Jelas? Kok kayaknya gak jelas gitu ya? Ini kayaknya kena lagi puasa ya? Anda kurang akua. Cuma ini kebiasaannya sih, kalau lagi gak puasa pun lagi head pun aku tuh ikutan gak pakai. Ya itu jangan, kamu harus makan, kamu harus minum, ngapain? Oh ya, sembunyi makan minumnya gitu. Itu sih bukan harus menghormati orang puasa. Memang kamu gak puasa kok, makan minum aja gitu. Cuman ya memang kalau di depannya anak-anak mereka lagi puasa ya jangan. Hormatilah orang yang sedang berpuasa gitu. Hormati orang bukan hormati waktu. Nah kalau ini karena kamu memang sebenarnya sudah seharusnya berpuasa, tapi kamu tidak berpuasa, maka hormatilah waktunya puasa dengan cara jangan makan, jangan minum di waktu tersebut. Gitu, jelas ya? Oke. Iya. Silakan Mbak Nino. Kalau punya penyakit pasir itu udah ya. Iya. Keluarnya banyak ya. Iya. Keluar apa tuh? Darah. Iya. Terus hanya bisa berhentinya kalau sudah ditembak obat sirup. Oh iya. Iya, boleh, nggak apa-apa. Itu namanya keadaan-keadaan darurat ya, keadaan darurat. Tembak obatnya kalau memang harus siang ya nggak apa-apa. Kalau malam lebih bagus lagi. Jadi lebih baik pilihlah waktunya malam, misalnya waktu sahur gitu ya, sehingga tidak mengganggu waktu puasanya. Itu. Tapi kalau kemudian memang mengganggu banget sehingga siang pun harus juga ditembak. Waduh, tembak. Siang pun juga harus kerjakan seperti itu ya, apa boleh buat? Apa boleh buat? Tapi sekarang maghrib sudah bagus sih. Oke. Iya, saya tunggu sebentar. Mbak Nino, terusin tadi gimana? Jadi sekarang kan dibantunya pakai mandu setelah sahur. Iya. Terus nggak makan nasi gitu. Iya. Berkurang sih terus. Oh iya. Alhamdulillah ya. Oh iya. Buatannya sebelum minum yang lain madu dulu. Madu dulu, Pak ya. Membantu. Iya, membantu kan? Oh banyak. Banyak banget. Oh, alhamdulillah. Jadi ya buat teman-teman yang belum konsumsi madu, jangan promo. Iya, madunya di depan tuh. Iya. Iya itu. Apa namanya? Ya gitu. Jadi sebisa mungkin dijagain dengan kalau ada obat-obatan yang harus dimasukkan lewat lubang belakang itu dilaksanakan di waktu malam. Tapi kalau darurat harus mengerjakan itu di waktu siang, ya itu darurat ya. Darurat. Nah untuk darurat yang seperti ini, kalau bisa nanti habis selesai Ramadan dikotoin itu lebih bagus. Enggak pun enggak apa-apa, karena memang bukan memasukkan makanan lewat mulut. Kalau memasukkan makanan atau memasukkan sesuatu lewat mulut, ini ittifaq semua ulama dengan batalnya puasa karena hal tersebut. Sementara memasukkan sesuatu lewat lubang-lubang yang lain, gitu ya, lewat lubang hidung, lewat lubang telinga, lewat lubang depan belakang farji, itu ada ulama yang mengatakan batal, ada juga yang mengatakan dengan tidak batalnya. Seperti itu. Kemudian menanggapi pertanyaan dari adik kita itu mengenai tadi saya ya, kalau lagi perjalanan jauh bolehkah untuk tidak berpuasa? Kayak begitu. Kamu puasa emang? Wih keren. Umur kamu berapa? 7 tahun. Hebat. Wih. Luar biasa, 7 tahun udah mulai puasa. Puasanya penuh sampai maghrib? Aku puasanya sampai maghrib. Wih. Hebat. Teman-teman saya ikut sekalian, saya muliakan. Umur 7 tahun memang sudah harus mulai dilatih puasa ya. Kata Nabi Muhammad, Mura'ulat yang memisahkan di sebuah Abdul Qubi Adi Asyar, perintahkan anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun dan mulai pukul gitu ya, kalau mereka belum mau sholat pada usia 10 tahun. Nah ini untuk puasa juga seperti itu, dilatih puasa dari usia 7 tahun dan sebaiknya insya Allah mereka sudah mulai terlatih berpuasa ketika usia 10 tahun. Dan kalau kemudian sedang melakukan perjalanan jauh, bolehkah untuk tidak berpuasa? Boleh dengan syarat. Satu, perjalanannya adalah perjalanan yang sunnah atau setidaknya mubah. Perjalanan yang sunnah kayak perjalanan mudik itu termasuk salah satu perjalanan sunnah, silaturahim kan? Atau perjalanan mubah, misalnya perjalanan dagang, itu juga boleh kok untuk tidak berpuasa dengan syarat. Satu, perjalanannya bersunah atau mubah. Dua, perjalanannya tersebut perjalanan panjang yang menempuh perjalanan waktu 82 km atau lebih. 82 km atau lebih. Jadi kalau misalnya perjalanannya cuma ke Depok doang, belum boleh. Jalanannya ke Bogor gitu ya, udah gak puasa, gak boleh, apalagi cuma ke Tanah Abang. Itu belum disebut perjalanan, belum disebut safar karena masih di kota sendiri. Kemudian yang ke oh iya, di dalamnya ngiter-ngiter maafnya ya. Iya baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman saya ikut sekalian, ini syarat mutlaknya ini. Yang ketiga, perjalanannya tersebut baru disebut perjalanan ketika menempuh perjalanan tersebut sebelum terbit fajar, sebelum subuh, karena puasa adalah kewajiban hari dan hari masuk dari terbit fajar. Jadi kalau misalnya masih ada di kota sendiri ketika terbit fajar, ketika datang waktu subuh, masih ada di kota sendiri waktu datang subuh, itu dia wajib berpuasa hari tersebut. Gitu. Jadi kalau berangkatnya naik bis malam tuh, jam-jam mau mudiknya ke Surabaya gitu ya, atau mau mudiknya ke Jawa Timur, perjalanannya itu dia berangkat mulai jam 10 malam, jam 9 malam, jam 8 malam gitu kan. Kayak naik kereta yang anggrek tuh, kereta Bima, malam-malam tuh rata-rata keretanya. Itu waktunya subuh, dia kan memang udah ada di luar ya, udah ada di Pekalongan, ada di mana gitu. Nah itu ketika kemudian hari tersebut dia gak puasa gak apa-apa. Hari tersebut yang gak puasa gak apa-apa. Kalau pesawat jam 11? Tapi kalau pesawatnya jam 11 siang, dia tetap wajib berpuasa. Gitu. Pesawat jam 11 siang. Naik pesawat jam 6 siang, jam 6 pagi, itu aja tetap wajib puasa kok. Tapi berangkatnya misalnya dari jam 4 pagi, nah itu baru boleh nggak puasa. Berangkat ke bandaranya jam 4. Karena kalau pesawatnya jam 6, kan memang berangkatnya dari jam 4 ya. Gitu, itu boleh, boleh. Tapi kalau misalnya kereta pesawatnya jam 11, biar dia boleh nggak puasa, dia berangkat dari rumah jam 4 pagi. Itu ada-ada namanya. Saya maaf kalau buka posisinya panjang gitu, kita buka. Iya, tetap mengikuti waktu yang ada di sana. Saya pernah lagi perjalanan bulan puasa, perjalanan menuju ke Oman. Saya berangkat itu siang, pesawatnya siang gitu ya. Enggak ada malam-malam. Enggak gelap-gelap, enggak maghrib-maghrib gitu. Kayaknya saya jalannya barengan sama matahari gitu ya. Jadi matahari jalan, kita pesawatnya jalan gitu, mututin matahari. Jadi kan gak malam-malam. Teman-teman saudariku sekalian, sampai kemudian jam 10 malam baru diumumin sama pramugarinya bahwa sekarang sudah datang waktunya maghrib. Sepuluh malam, ya Allah, lapar bener. Gitu. Jadi baru boleh bukanya ya itu mengikuti waktu di mana kita berada pada saat itu. Iya. Iya. Bayar qadha utang tentu saja. Bayar puas, bayar utang tentu saja. Jadi ya, orang yang berpuasa sunnah padahal dia masih punya utang, kayak orang yang dia sedekah padahal dia masih punya utang. Ada orang punya utang sama saya 1 juta. Waktu saya tagih, misalnya gitu kan, saya tagih dong utangnya 1 juta itu kan. Dia ngomong kayak gini, kamu gak saya bayarin utang dulu ya, saya kasih kamu 500 tapi ini sedekah. Nah ngapain kamu sedekah, katanya kamu punya utang. Jelas? Gitu ya. Jadi yang namanya puasa sunnah itu sunnah. Bayar utang puasa itu hukumnya wajib. Gimana kita mau utang puasa yang wajib sementara kita, gimana kita bisa ngerjain puasa sunnah kalau kita masih punya utang puasa yang wajib. Nah terus gimana dong Ustazah, kita kan pengen juga terdapat fadilahnya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kalau bagi yang puasa rajin, yang memang rajin puasa sunnah tuh, kan banyak nih teman-teman yang rajin juga puasanya sunnah, puasa sunnahnya rajin, itu sebaiknya bayar utang puasamu dulu. Kalau misalnya utang puasanya berapa? 7 hari. Jadi bayarin aja dulu utang puasa 7 hari. Ber 7 hari. Habis itu kemudian kan masih sisa waktu panjang tuh dari bulan Syawal. Berpuasalah dengan puasa sunnah. Bagi yang rajin puasanya. Bagi yang enggak rajin puasanya, kayak sebagian atau kebanyakan. Ya. Itu gimana? Kalau kayak begitu, atau bagi yang puasanya banyak utangnya, kemarin waktu bulan Ramadan lagi sakit, atau kemarin waktu bulan Ramadan lagi nifas, lagi keguguran, habis keguguran nifas 25 hari. Nah itu kan kalaupun mau dibayarin begitu habis Syawal, dia bayar utang sekalipun 25 hari, gak keburu buat puasa Syawalnya 6 harinya. Nah itu kalau kayak begitu gimana tuh? Sementara dia pengen dapat pahala fadilahnya 6 hari di bulan Syawal. Boleh mengikuti pendapatnya Imam Nawawi yang disebutkan dalam kitab. Imam Nawawi adalah salah satu dari ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama yang mengikuti pohon-pohon madhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau boleh dikatakan madhab itu seperti pohon gitu ya. Di pohon itu ada banyak ranting-rantingnya. Kalian di pohon madhabnya Imam Syafi'i ada banyak ranting-rantingnya juga, perbedaan-perbedaan pendapat di madhab Syafi'i sendiri juga gitu ya. Salah satunya Imam Nawawi berpendapat, boleh dirujuk di kitab Anatul Talibin, dan ini pendapat saya karena senang, saya karena suka ikut pendapat ini, jadi saya suka menyampaikannya juga, dan alhamdulillah gitu, saya ucapkan terima kasih kepada Imam Nawawi yang berpendapat seperti ini. Kata beliau seperti ini, kalau kita melaksanakan puasa wajib bayar hutang misalnya, kalau kita jatuhkan di hari-hari yang sunnah mengerjakan puasa, itu kita kebayar puasa wajib kita. Dan karena kita sengaja menjatuhkannya di hari-hari yang kita sunnah berpuasa pada hari tersebut, maka engkau mendapatkan fadilah puasa tersebut jika meniatkannya. Misalnya kita bayar utang nih, bayar utang puasa kemarin seminggu, sengaja kita jatuhin di hari Senin Kemis. Kan kita bisa aja ngerjain puasanya di hari-hari yang lain, tapi kita sengaja jatuhinnya pada hari Senin dan Kamis, gitu kan? Utang puasamu kebayar karena kamu memang berpuasa pada hari tersebut, dan fadilah pahala Senin Kemisnya juga kamu dapetin karena kamu menyengaja menjatuhkan puasa tersebut pada hari itu dengan syarat kamu meniatkannya. Jadi gimana niatnya? Nawa itu sama kalian. An qadai fardhi syahri Ramadan al-isnan, gitu kan ya? Wa an sunnati yaumil itsnin. Gitu. Saya niat besok puasa ini bayar utang puasa Ramadan saya yang kemarin sama niat puasa hari Senin. Kan hari Senin ya Allah. Gitu. Kan hari Senin ya Allah. Sunnah billahi taala. Iya, dapat juga puasanya utang kebayar. Sama puasa sunnahnya juga insya Allah dapetin fadilahnya karena kita sengaja menjatuhkannya pada hari-hari yang memang disunahkan puasa. Senin 6 hari di bulan Syawal kita bisa melaksanakan seperti itu. Enak ya? Terima kasihlah kepada saya. Terakhir ini ya, pertanyaan terakhir. Silakan Bu. Mengenai zakat. Zakat, iya. Mal ya. Baik, baik. Yang pertama, berapakah batas wajib zakat? Itu 96 gram, enggak salah ya? 96 gram emas. Senilai uang 96 gram emas. 92 atau 96 gitu. Saya tuh kalau urusan angka-angka susahnya mengingat luar biasa. 92-an lah ya. Pokoknya waktu itu saya hitung duit sekitar bagi yang memiliki uang sekitar 45 juta. Bagi yang kira-kira memiliki uang di atas 45 juta. Berarti kalau emasnya hitungannya 1 gramnya 500-an ribu ya. Emang berapa sih sekarang? 1 gram segitu ya? Iya 500-an ya. Oke lah anggaplah segitu. Berarti kalau seperti itu yang punya duit 45 juta. Duit diam atau duit berputar. Itu aja yang wajib dizakatin. Bukan uang berupa barang-barang mewah yang kita pakai. Misalnya kita punya mobil, wajib dizakatin apa enggak? Ya. Kecuali kalau mobilnya dijual belikan, itu namanya uang berputar, kan gitu ya. Tapi kalau mobilnya nggak dijual belikan, mobilnya kita biasa pakai memang gitu ya. Kemudian kita punya rumah, nggak dijual belikan, kita punya tanah simpenan buat anak kita nanti kalau gede dia mau tinggal di situ, misalnya, itu semuanya tidak dizakatin. Jadi zakat itu bukan pajak, paham ya? Itu satu pertanyaan ibu tadi itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita punya uang, uang kita dipinjam sama orang, wajibkah kita zakatin? Iya, jika diperkirakan orang tersebut akan membayar hutangnya. Jika kira-kiranya orang tersebut tidak membayar hutangnya atau enggak ketahuan bayar apa enggak jelas bayar enggaknya, kayaknya sih bayar, tapi bayarnya kapan juga enggak tahu, itu termasuk diantara yang gak jelas itu tadi, maka tidak wajib dibayarkan zakatnya. Gitu ya. Kalau suatu hari nanti dia bayar kemudian zakatnya, ya udah dibayarin zakatnya untuk tahun itunya aja, tahun yang dia ternyata bayar itu tadi. Sebab kan selama ini gak jelas nih. Gitu, kalau dari ucapan ibu ini tadi, setahun, dua tahun, tiga tahun gak jelas kayak begitu, kayaknya memang gak jelas gitu ya. Nah itu jadi tidak wajib dibayarkan zakatnya, gitu. Sudah ya? Baik teman-teman saya ikut sekalian, alhamdulillah hari ini kajiannya sudah berhasil kita jalankan. Tanda dapat Lailatul Qadar itu menjadi katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yajid burdahu hatta sabah, sebab ketika warubiha, malaikat Jibril itu akan turun malam tersebut dan malaikat Jibril akan nyalamin orang yang dapat Lailatul Qadar. Itu ketika ditanya berasa nggak sih Rasul, Nabi Muhammad bilang yajid burdahu hatta sabah, dia akan mendapati kedamaian hatinya sampai besok paginya. Jadi besok paginya tuh rasa hatinya senang gitu, tapi jangan GM. aduh kayaknya seneng banget nih ya. Ini kayaknya saya dapat Lailatul Qadar nih tadi malam. Tunggu dulu, itu dapat Lailatul Qadar apa baru dapat THR sama suami? Beda tuh. Kedamaian hati berasa. Jadi kalau kemudian besok hari kira senang gitu ya, itu mudah-mudahan benar-benar. Tapi jangan-jangan lihat juga cirinya yang paling jelas sih sebenarnya adalah menjadi lebih baik. Sebab kan makin takwa gitu ya. Udah tutup sesinya nih. Apa Bu? Mau tanya apa Bu? Pas lagi head di malam-malam Lailatul Qadar, pertama badan kita bisa mens, hati kita gak bisa mens. Tetaplah berada dalam kondisi istiqomah hati, karena memang kan yang perlu dihijrahin bukan badan ya. Yang perlu ditaatin bukan hanya badan, tapi hati juga perlu ditaatin. Jadi hati yang sedang bertaubat, hati yang sedang beristighfar kepada Allah, hati yang sedang bermunajat kepada Allah, itu yang diharapkan. Dan perbanyak membaca zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Katanya Sayyidah Aisyah, Rasulullah, kalau saya tahu bahwa ini Lailatul Qadar, apa yang bisa saya baca? Nabi Muhammad kemudian mengatakan, bacalah banyak-banyak wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Begitu. Baik, terima kasih teman-teman saudaraku sekalian atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf saya ucapkan dari sejak sekarang. Selamat malam Badar. Selamat malam Lailatul Qadar. Selamat Idul Fitri. Enak ya? Selamat meraih semua yang dijanjikan Allah SWT pada malam-malam akhir Ramadan. Selamat beriktikaf, selamat banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Selamat meraih apa yang dijanjikan. Selamat doamu diaminkan oleh jutaan malaikat-malaikatnya Allah. Selamat terijabahnya doa. Selamat untuk mendapatkan semua yang dijanjikan pada malam-malam yang mulia dan pada hari-hari yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan dari puasa, dari tarawih, dari Quran, dari sedekah, dari memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa, dari zikir, dari taubat, dari air matamu yang menangis karena takut kepada Allah SWT, dan apapun yang kita lakukan, semoga semuanya layak diterima di sisi Allah, layak untuk membuat semua dosa-dosa kita terampuni, layak untuk membuat kita dirahmati Allah, dan layak untuk membuat Allah SWT memberikan tiket bebas dari api neraka kepada kita sekalian insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadihin yang kuniyatin salihah jami asyamina ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatiha bi ummatil Fatiha barakatil Fatiha. Antastahlana abwaabal khair, tu'amilana al-mu'amalat ala al-khair, wa taqina min jami'il fitan wa min al-fusud. Innaka wali kulli khair, mutaqabbil kulli khair, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna laka fi kulli laylah wa kulli ayyam, fi layali wa ayyam syahr Ramadan, utaqa'u tuwaqa'u usra minan nar, faj'alna Allahumma wa walidina wa duriyatina wa ahbabina ila yawmidin min utaqa'ik wa min tulaqa'ik wa min usara'ik wa min ijara'ika minan nar, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min Ramadan وسلم رمضان منا واجعلها متقبلا عندك يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم. بارك اللهم لنا في ليالي رمضان. بارك اللهم لنا في رمضان. بارك اللهم لنا في رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Bila hidup di hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.